Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Fassalatullahi wassalamu ala ra'ufir rahim. Al-Mab'uthi rahmatan ورأفةً للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اهدنا اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ بَصْرِفْ عَنَّا يَا رَبَّنَا سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اِجْعَلْ يَا رَبَّنَا فِي قُلُوبِنَا الرَّحْمَةَ وَالرَّأْفَةَ والحلم واحصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة الراحمين مع حبيبك سيد المرسلين نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, para guru-guru mulia, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para pemirsa, dan para pendengar, dimanapun Anda berada, kita mulai kembali majlis rutin kita, majlis hadis dengan kitab Riyadhus Salihin yang sempat terhenti sesaat karena untuk sibuk dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu sibuk dengan bulan Ramadan, dan kita terlepas, kita sudah kelewat bulan Ramadan. Semoga hari-hari setelah Ramadan ini masih terasa nuansa Ramadan, dan keberkahan Ramadan terus dikucurkan oleh Allah kepada kita, sehingga yang sudah berlatih di sepanjang bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah, keluar dari Ramadan pun masih gemar dan senang untuk melanjutkan ibadah-ibadah tersebut. Yang sudah berusaha di bulan Ramadan untuk menjauhi keharaman, menahan diri dari lapar dahaga, dan menjauhkan diri dari hawa nafsu, semoga keluar dari Ramadan ini benar-benar kita menjadi orang yang merdeka dari budak hawa nafsu, sehingga kita benar-benar menjadi atau merasa atau sadar bahwa kita adalah hanya budak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengabdian kita kepada Allah semakin meningkat. Itulah yang selama ini diinginkan oleh para guru-guru mulia, agar keluar dari Ramadan kita seperti orang berada di bulan Ramadan, dan itu tanda orang yang di bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan, keberuntungan, dan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan agungnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang didapat oleh seorang hamba di bulan Ramadan akan terlihat tandanya di hari-hari semacam ini. Kalau ada perubahan, biarpun perubahan itu hanya berapa persen saja, akan tapi asalkan ada perubahan, tanda orang ini beruntung di bulan Ramadan. Dan tanda orang itu adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak ada urusannya dengan mimpi yang sering diekspos di media. Itu bisa khayal, mimpi, bisa dusta dan sebagainya. Akan tapi Lailatul Qadar bisa kau cari di dalam dirimu. Maksudnya dicari tanda-tanda itu dalam dirimu. Bagaimana engkau selama ini setelah keluar dari bulan Ramadan, apakah hatimu semakin lembut dengan saudara, sanak, kerabat, orang tua, dan seterusnya? Atau bagaimana tingkat kerinduanmu kepada Allah? Bagaimana kesenangan, kegemaranmu untuk beribadah? Lalu bagaimana urusanmu dengan maksiat? Jika ternyata keluar dari Ramadan, kemaksiatanmu semakin tambah, atau ibadahmu semakin kurang, ketahuilah, jangan berhayal. Jangan sok ketemu Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar tandanya adalah di saat orang keluar dari Ramadan, ternyata bau-bau Ramadan masih tercium dari orang tersebut. Tingkah laku Ramadan terbaca dari perilaku orang tersebut. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan cerita bualan yang dibuat besok dimuat di koran, bukan begitu. Akan tapi hakikat yang dirasakan oleh seorang hamba, semoga kita tergolong orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ada tanda yang paling tampak, paling jelas adalah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan sebelum Ramadan yang pernah kita laksanakan untuk menghadiri majelis yang semacam ini. Bahkan di antara yang hadir ada orang-orang baru yang dulu tidak pernah menghadiri majelis ini, kok sekarang menghadiri majelis ini. Dulu tidak pernah menyaksikan acara ini, sekarang menyaksikan acara ini. Dulu tidak pernah mendengar acara ini, sekarang mendengar acara ini. Berarti Anda berubah. InsyaAllah Anda termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah kelak mempertemukan kembali kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakini bahwa majlis ini adalah majlis kemuliaan. Dan ingat, mulianya majlis ini bukan karena seorang guru, bukan, atau seorang ustaz, atau seorang kiai, atau seorang siapa-siapa, bukan. Karena akan tapi mulianya majlis ini karena perkumpulan kita. Bahkan seorang guru yang mengajar pun akan menjadi mulia karena perkumpulan ini, bukan karena dia sebagai seorang guru, bukan. Akan tapi perkumpulan permajlis ilmu adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Malaikat ridho, menghamparkan sayapnya karena ridho. Artinya apa? Malaikat mendoakan serempak, termasuk binatang-binatang yang di dalam laut pun memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang hadir di tempat yang semacam ini, ataupun yang mengikuti acara ini. Jadi harus kita yakini kalau ini adalah tempat mulia, tempat yang diagungkan oleh Allah, disanjung oleh Rasulullah. Bahkan sanjungan apa yang lebih agung, lebih dahsyat daripada sanjungan bahwasanya tempat ini disebut sebagai taman surga. Nabi yang menyebutkan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau engkau melewati taman surga, segera gembalakan dirimu ke tempat tersebut. Maksudnya, turunlah engkau untuk mengambil faedah di taman surga tersebut, untuk duduk di taman surga tersebut. Para sahabat Nabi bertanya, "Ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman surga di dunia? Kita belum masuk, kita belum mati, kita belum menuju akhirat, kok sudah kau sebut surga di dunia?" Dijawab oleh Rasulullah, "Majlisul dzikri," dalam riwayat Hilakul Ilmi, majlis zikir, majlis yang digunakan untuk berzikir, dan majlis yang digunakan untuk menuntut ilmu, itulah taman surga Allah yang berada di dunia. Dan kita sudah melakukan zikir kepada Allah, sekaligus kita melanjutkan majlis ilmu, dan ilmu yang kita baca adalah ilmunya Rasulullah, karena hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah taman surga di dunia. Maka yang merasa hatinya nyaman dan tenteram di taman surga adalah calon ahli surga. Yang rindu kepada taman surga adalah calon ahli surga. Maka rindukan anak, sanak, kerabat kita, semua yang bersama kita, rindukan mereka untuk bisa bergabung di taman surga ini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada seorang bapak, seorang tua yang merindukan anaknya untuk mengambil rezeki karena di sana ada peluang pekerjaan bisnis yang besar, di sana ada bisnis besar, ada peluang keberuntungan yang besar, ketahuilah keberuntungan di taman surga tidak ada tandingannya kalau orang faham. Dan alangkah sedikitnya orang yang bisa faham. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang sedikit tersebut. Bisa paham bahwasanya tempat ini adalah tempat mulia, lalu rindu untuk datang, lalu memaksakan diri. Dan setelah itu jadikan saat-saat semacam ini saat yang tidak bisa diganggu oleh jadwal apapun. Jadikan pertemuan semacam ini menjadi pertemuan yang nomor satu. Dalam keadaan apapun, tidak boleh diganggu. Karena ini pertemuan taman surga, pertemuannya ahli surga, pertemuannya orang disanjung oleh Allah. Dan ingat, mulianya majlis ini adalah bukan karena si A, si B, si C, akan tapi mulianya majlis ini karena adanya perkumpulan mulia. Kemudian kemuliaan di atas kemuliaan. Yang kita baca adalah hadis Nabi, kita akan diingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut nama Allah dan nama Rasulullah. Ada kemuliaan di atas kemuliaan. Jadi yang perlu kita hadirkan di saat-saat, di detik-detik semacam ini adalah bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memilih anda untuk bisa berkumpul di tempat ini. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda, biarpun tidak ada kesibukan, anda lebih memilih untuk berbaring di rumah. Atau anda lebih senang menyiram-nyiram bunga untuk berhibur diri dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Atau bahkan mungkin lari pagi. Atau mungkin naik sepeda ke gunung cari capek. Atau mungkin yang lainnya, kalau Allah tidak menghendaki kemuliaan. Di sini ada itu ada di antara di belakang ini yang biasa naik sepeda. Karena hari-hari mulia maka datang. Ada yang biasa olahraga, ini. Ada yang biasa macam-macam, ini ada yang ada di sini. Bermacam-macam. Akan tapi telah menomorsatukan majlisnya Allah, majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majlisnya Nabi Muhammad, majlisnya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Semoga yang gemar naik sepeda pagi hari ini besok menjadi ahli ngaji. Yang daripada lari pagi, lari ke majelis ilmu. Yang kesibukannya tidak jelas, bisa ditunda menjadi kesibukan dengan Allah dan Rasulnya di majelis ilmu. Pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Itulah tanda hati ahli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita yakini kalau ini majelis mulia dan berbangga. Bangga bukan berarti sombong, maksudnya senang, puji syukur kepadamu. Ya Allah telah engkau mudahkan langkah kami ke sini, ya Allah. Dan engkau telah berikan kepada kami keinginan dan kerinduan. Kalau Allah sudah cabut kerinduan di dalam hatimu, biarpun diajak 10 orang juga, 1000 alasan pun anda berikan. Bahkan 1000 alasan. Kalau Allah tidak menghendaki kemuliaan pada seorang hamba, tidak ada yang bisa membawa. Inilah kemuliaan. Tapi kalau sudah Allah pilih mendapat taufik, Allah menghendaki seorang hamba dengan kemuliaan, lihat, biarpun dia dalam keadaan sakit, lihat, jalan tertatih-tatih, dipapah, masih mau menghadiri tempat mulia. Dan ada contoh, itu ada di belakang, ada beberapa orang yang jalannya tertatih-tatih, lihat, masih menghendaki menghadiri majelis yang semacam ini. Padahal kalau ukuran akal, ngapain kamu jauh-jauh, duduk saja di rumah. Tapi Allah menghendaki dia mulia, maka Allah jalankan kakinya yang sudah setengah, sudah tidak mampu untuk menahan badannya, sudah tidak mampu untuk menahan karena terlalu lemah, karena sudah sepuh, sudah tua. Akan tapi Allah kehendaki untuk hadir, maka hadirlah di tempat ini. Bahkan bukan dari tempat yang dekat, dari tempat yang jauh pun datang karena Allah pilih. Dan bersyukurlah, hei hamba yang dipilih oleh Allah. Jika engkau tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat itu akan dicabut di dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan tidak punya kesibukan. Maka menjadi tidak bisa menghadiri tempat mulia. Kalau seandainya orang itu tahu apa yang ada di majelis mulia ini, niscaya mereka akan merangkak mendatangi tempat ini. Biarpun harus dengan kesot, berjalan dengan lututnya. Karena begitu agungnya majelis mulia ini. Begitulah dikatakan oleh para ulama-ulama yang mengetahui tentang rahasia kebesaran majelis-majelis mulia yang semacam ini. Kemudian setelah itu, khusyuklah dan niatlah karena Allah. Kita ingin mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat karena Allah, niat karena Allah. Sehingga sepanjang duduk di sini akan dicatat sebagai ahli ibadah. Kalau kita disuruh melakukan sholat 1 jam, itu hanya bulan Ramadan saja. Akan tapi di saat suruh duduk di majlis 1 jam setengah, kita mampu, padahal duduk di majlis lebih hebat daripada sholat berokaat-rokaat. Karena agungnya majlis mulia ini. Kemudian setelah anda niat, niat yang benar, niat yang baik, sadar bahwasanya semua yang akan kita dengar di majlis ini adalah untuk aku. Semua yang akan kita dengar adalah untuk aku, bukan untuk orang lain dulu. Jadi kalau ada petuah yang disampaikan oleh seorang ustaz, atau sabda Nabi, atau firman Allah, hendaknya pertama kali yang harus kita suruh mendengar adalah diriku sendiri. Sebab ada aib, celah. Orang yang mendapatkan petuah ternyata yang kebayang orang lain. Dan alangkah banyaknya, itu manusia dungu. Misalnya, awas kamu jangan menggunjing. Kebayang orang, tuh lo suka menggunjing. Dianya seolah-olah sudah bebas. Jangan sombong. Kebayang orang lain lagi, bukan dirinya. Jadi seolah-olah dia ini selama ini tidak dianggap sebagai, tidak menganggap dirinya manusia yang bisa mendengar. Jadi selalu ilmunya untuk orang lain. Bahkan mungkin bahasa sederhana, ustadz saya mau kulaan. Kulaan apa? Kulaan ilmu nanti saya sampaikan. Oh, gitu saja. Bukan kulaan ilmu, saya belajar ilmu untuk diriku sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau ada perintah, kalau ada bicara tentang kamu, jangan menggunjing, oh itu untuk aku, baru nanti kita mengarahkan ke orang lain untuk nasihati. Tapi alangkah banyaknya orang di saat mendengar petuah dari ulama yang kebayang orang lain, iya itu betul, persis omongannya, Masya Allah, persis tetanggaku kayak gitu. Ini tetangga sebelah, keponakanku, adikku, saudaraku, wah, dianya bukan manusia lagi, dia iblis. Maka kalau ada petua pertama kali yang harus kita suruh mendengar adalah aku. Termasuk yang berbicara. Karena telinganya yang paling dekat sebelum telinga orang lain. Itulah yang dilakukan Imam Haddad, seorang wali besar. Waktu menulis buku, beliau selalu menganggap beliaulah adalah orang yang dinasihati. Jadi Imam Haddad waktu menulis kitab Risalatul Mu'awanah misalnya, lalu mengatakan, wa'alaika ya akhi, hendaknya engkau wahai saudaraku melakukan begini-begini. Beliau diam sejenak, lalu menghadirkan bahasanya, ya akhi, ini adalah aku sendiri sebelum aku berbicara kepada orang lain. Akan tapi sering kita mendapatkan ilmu yang kebayang orang lain. Seorang istri mendengar ustadznya bercerita tentang suami yang baik, lalu kebayang suaminya itu suami saya itu. Atau seorang suami itu. Bahkan mungkin kalau lagi duduknya bareng terus senggol-senggol tuh dengar. Ngapain begitu? Dengar untuk dirimu sendiri. Jangan nyuruh orang lain dengar tuh. Kamu dengar diri sendiri. Ini jadi kaidah kalau pengen belajar menuntut ilmu adalah untukmu dan untukmu. Untuk menjauhkan dari neraka adalah juga dirimu sendiriku, anfusakum. Baru setelah itu nanti, wa ahlikum, orang terdekat darimu. Jangan semangat mengajak orang di luar sana, tapi di rumahmu berantakan. Al-akrab fal-akrab, wa angdir ashirataka al-akrabin. Kalau ingin beritahu kepada orang, ketahuilah, mulailah dari orang-orang yang terdekat kepadamu, karena amanatnya semakin besar, tanggung jawabmu semakin besar. Dan kadang orang berani berbicara di sana, akan tapi berbicara dengan istrinya atau anaknya atau adiknya tidak mampu. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengajak orang terdekat kepada kita. Dari sanak kerabat kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk itu semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kita lanjutkan dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 638, masih di dalam bab al-ana'ah war-rifiq babul hilm. Al-hilmu sudah kita bahas, al-hilmu war-rifqu wal-ana'atu, ya. Ada al-hilmu wal-ana'atu war-rifqu, sudah kita bahas, akan tapi ringkasnya kita ulas pada pertemuan yang lalu. Al-hilm ini adalah melampaui, lebih daripada tingkat kesabaran seseorang. Sehingga di dalam memberikan reaksi kepada apapun yang ada di sekitarnya, selalu berpikir. Al-hilmu. Sehingga orang halim, itu menunjukkan kecerdasan akalnya, lapang dadanya, luas pandangannya, itu. Jadi orang halim itu menunjukkan, itu, luas pandangannya. Sehingga kalau dia mengambil satu keputusan ini, membuat satu reaksi atas sebuah aksi. Kalau ada sesuatu, dia memberi reaksi itu akan dipikirkan dulu. Sehingga akibatnya itu dipikirkan. Sehingga pandangannya jauh. Sehingga kalau disimpulkan adalah sabar begitu. Cuma di atas tingkat kesabaran. Dan yang namanya al-hilmu ini bisa dipelajari. Tidak boleh orang menyerah dengan sifat yang tergopoh-gopoh. Makanya biasanya orang cerdas yang tidak diberi oleh Allah sifat hilim, cerdas yang ceplas-ceplos. Suka memberikan reaksi, akan tapi seperti tangkasnya seseorang, tapi dalam memberikan reaksi itu biasanya ada orang yang cepat tangkas. Tapi bisa membahayakan dirinya. Karena apa? Ketangkasannya tidak ditimbang dengan pertimbangan. Tidak pakai hilim. Saya mungkin di saat dia memberikan reaksi, tangannya kena sesuatu lalu terluka tangannya. Hanya mengandalkan saya bisa. Oh, ini maling harus saya kejar, lompat. Sementara di sini ada jeratan, ada jebakan-jebakan, mungkin dia akan terjebak. Tapi Helm tidak berpikir, sebentar dulu. Memang aku harus memberikan reaksi ini. Tapi Kapan aku harus melakukannya? Dan caranya bagaimana? Dan kira-kira saya sampai enggak ke tujuan saya nanti? Atau malah saya akan rugi? Sehingga ini dalam strategi peperangan, bukan setiap diserang kita menyerang, masang strategi. Kemudian pandangannya jauh ke maslahatannya, bukan saja urusan besok atau minggu depan, akan tapi urusan di akhirat. Sehingga ada orang yang halim, disakiti oleh seseorang, hanya mengatakan, ya Allah, ampuni dia. Kau pandangannya jauh, hatinya lapang. Pandangannya, ya Allah, orang yang zalim kepadaku, ya Allah, ampuni dia. Jangan kau hukum dia. Loh, kok gitu? Karena dia adalah seorang yang halim. Tidak hanya sekedar sabar. Akan tapi pandangannya jauh, karena aku ingin petik buahnya nanti di akhirat. Al-halim. Ingat, sifat halim, sifat sabar itu bisa dilatih. Sifat tidak terburu-buru, nanti ada ana'ah. Ana'ah itu juga sifat tidak buru-buru. Kalau ada orang tergesa-gesa, ini juga repot. Dari syaitan, al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru adalah syaitan. Ana'ah, al-halim, ini kurang lebih sebetulnya. Sama refek, kurang lebih. Cuman ada kesamaan makna, ada makna yang lebih. Di dalam halim ada makna yang lebih, tidak ada dalam refek. Di dalam refek ada lebih yang tidak ada di dalam ana'ah. Jadi kalau orang punya sifat al-hilm, kalau orang punya sifat misalnya keras, kemudian memberikan reaksi tidak pakai pikir dan sebagainya, sebenarnya bisa ditahan. Seperti disabdakan Nabi, kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitta'allumi. Kalau orang ingin mendapatkan ilmu, caranya belajar, maka punya sifat hilm, sifat yang sabar tadi bisa dilatih. Menggunakan akalnya, menata hatinya, sehingga dia bisa sabar yang sesungguhnya, baru memberikan reaksi yang benar sesuai dengan bimbingan syariat. Maka inilah, dan bisa, dan dilatih. Maka jangan orang dikit-dikit memberikan reaksi, wah hebat dan sebagainya. Dalam debat pun kadang kalau tidak ada helm, dia bisa terjebak dalam diskusi, karena dia selalu teracas ngomongnya, karena dia cerdas, tapi tidak dibandingkan dengan al-hilmu. Ilmu ini, al-hilm ini gabungan antara bagaimana orang menggunakan akalnya sama emosinya. Jadi al-hilm, keseimbangan di antara dia menggunakan akal sama emosi. Jadi emosi, mengendalikan emosinya. Sehingga tingkat kecerdasan seseorang bisa dikalahkan dengan orang yang bisa menahan emosinya. Mengatur emosinya. Dibahas oleh orang-orang baru orang kemarin ada masalah emosi dan segala, apa itu masalah diskusi-diskusi akhir. Nabi sudah menjelaskan dari dulu, sudah beres. Kalau kagum, kagumlah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, shalli ala sayyidina Muhammad. Al-hilmu. Kemudian ada namanya ana'ah. Kalau orang buru-buru, ana'ah itu berhati-hati, tidak terburu-buru dalam membuat reaksi, kurang lebih sebetulnya. Akan tapi sifat anahan nanti mengarah kepada misalnya terburu-buru memberikan vonis suudon, memindahkan berita kepada orang lain tanpa dicek dulu, jadi fitnah. Ini anahan. Sampai urusan kepada Allah pun di saat doa karena enggak ada anahan menjadi sebab tidak dikabul. Innallaha yaqbalu doa abdihi malam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asal dia enggak buru-buru. Makanya doakan selalu dengan ana'ah, telaten, sabar. Sampai kapan? Enggak ada batasnya. Saya harus memohon dan memohon dan memohon dan memohon. Tak tahu ini baru setahun aku doa enggak dikabul-kabul oleh Allah. Nah ini. Dan terburu-buru lawan daripada ana'ah menjadikan sebab permusuhan. Anak-anak terburu-buru ngambil satu keputusan, ngambil satu, memvonis. Ini adalah berbahaya sekali. Ada sebagian orang lihat begitu mudahnya mengatakan hanya dengan sifat zahir. Oh, sesat orang. Duh, kok enak. Tanyakan dulu dong. Kamu jangan mengatakan dia sesat. Kamu tanya, barangkali dia punya hujah yang kamu tidak tahu. Itulah yang dilakukan para ulama sehingga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam diskusi pun dengan anak-anaknya. Bahkan seandainya pun beliau meyakini kebenaran benar pada dirinya, dari diri beliau selalu berharap bahwasanya beliau tetap membuka kemungkinan kebenaran dilawannya. Yang aku katakan adalah benar, tapi masih mungkin salah. Tapi yang dikatakan lawanku itu adalah salah, tapi mungkin juga benar. Jadi tidak ditutup kemungkinan itu. Sehingga tidak ada cacimaki di balik itu semuanya. Itu sifat ana'ah, menjadikan orang sempurna akalnya itu. Kemudian nanti ar-rifku. Ar-rifku. Ar-rifku adalah sifat yang sangat mulia yang dimiliki seorang hamba. Pada hadis yang lalu, ma yakunu rifku bi syai'in illa zanah. Tidak ada seseorang itu atau sesuatu diberi oleh Allah ar-rifq. Lemah, lembut, indah. Itu rifq. Kalau ada pada sesuatu menjadi seni, indah. Pada manusia pun demikian. Sekarang kita bahas masalah rifq. Rifqu. Karena ini hadisnya tentang rifq. Nah, akan kita baca. Kita semuanya sudah lah. Enggak usah banyak belajar dulu. Kalau enggak usah pakai banyak belajar, tapi merenung sesaat sebenarnya faham kita. Ada seseorang. Ada seseorang. Si A. Kalau ngomong dengan Anda, masya Allah lembut. Kalaupun Anda masih ngomong, dia menunggu menjawabnya. Kalau Anda sudah selesai, baru ngomong. Perilakunya lembut. Omongannya lembut. Gerak-geriknya juga lembut. Lembut ini bukan lembut maksudnya. Ngomongnya pun tidak kasar. Selalu dengan lembut. Dengan sopan santun bahasa lain. Sopan santun, lembut perilakunya, tutur katanya. Perilakunya. Bahkan kalau memberikan reaksi kepada apapun dengan lembut. Yang satu lagi lihat, ngomongnya ceplas-ceplos, kasar dan sebagainya. Akal sehat sebelum baca kitab. Orang pasti bisa membedakan. Dan tanpa disuruh pun Anda kalau mendekat, pasti Anda tertarik dengan orang yang pertama. Itu secara otomatis. Orangnya lembut tutur katanya, tidak pernah menyakiti, lembut. Kalimatnya baik. Kalau perilakunya juga lembut. Mau lewat saja permisi. Mau minta, mau nyuruh saja minta tolong. Setelah itu terima kasih. Kalau ngomong dengan kita pun melihat kita. Kemudian sampai kita selesai ngomong, baru dia ngomong. Ah, ini enak. Secara otomatis kita tuh, makanya kita senang kepada, kenapa kok tiba-tiba kok cenderung kepada dia, senang kepada dia, dekat dengan dia, karena ada sifat rifqu. Tapi situ, itu dia ngomongnya, masya Allah. Ini sebelum kita bicara tentang ilmu. Dalam kenyataan pun demikian. Dan ternyata betul, sifat rifq kalau ada pada seseorang akan menghiasi dirinya. Wa manuzi'an sya'in illa sya'anah. Tidak akan dicabut dari seseorang kecuali menjadikan orang tersebut tidak ada indahnya. Rifku. Makanya menjadilah orang rafiq. Orang yang lembut. Dalam perilaku, dalam bertutur kata. Dan itu keindahan yang sesungguhnya. Rifku, keindahan yang sesungguhnya. Dan orang yang selalu dengan kelemah lembutan ini akan didoakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mendoakan Allahumma. Man waliya min amrul muslimina syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, hadis Muslim. Ya Allah, kalau ada orang yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian dia berlemah lembut, maka berikan kelemah lembutan, maksud kasih sayangi mereka, ya, orang tersebut, ya Allah. Wa man waliya min amrul muslimina wa man waliya amrul muslimina syai'an. Fasyakka alaihim. Kalau ada orang ngurusi urusan kaum muslimin, lah kok merepotkan. Fasykuk alaihi, maka ya Allah repotkan dia. Didoakan oleh Nabi. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka ayo siapapun dari kita yang punya tanggung jawab orang yang ada di bawah naungannya, maka hendaknya membiasakan dengan rifq. Dan rifq, sifat lemah lembut ini berlaku dalam segala hal. Baik kepada anak, kepada saudara, kepada sahabat, kepada pekerja, bawahan kita. Sehingga sifat lemah lembut ini sangat dibutuhkan khususnya bagi siapapun yang memimpin. Seorang pemimpin, seorang pembimbing. Ini perlu sifat rifq ini, kelemah lembutan ini harus ada badannya. Dimulai dari kelemah lembutan yang sesungguhnya, yaitu yang dirasakan oleh hatinya. Selalu memandang orang dengan kasih sayang. Seorang bapak dengan anaknya, kasih sayang yang sesungguhnya. Maka ada kebincangan orang dalam atau ketidakcerdasan orang dalam memahami makna kasih sayang. Sehingga kasih sayang yang diberikan kepada seorang anak pun tidak ada hubungannya dengan sifat rifq, bahkan malah bertentangan dengan rifq tadi, rifq. Seorang bapak yang mempersulit urusan putra-putrinya, sementara dia mampu untuk memenuhinya dalam kebaikan tentunya. Kalau dalam keharaman tidak boleh, seorang anak punya keinginan yang haram tidak boleh dituruti. Kebaikan yang diinginkan seorang anak ternyata orang tua menghalanginya, sehingga anak menjadi terjemus dalam keharaman, dosa. Contoh dalam pernikahan ini yang selalu kami hadirkan, alangkah banyaknya orang tua yang tidak punya kasih sayang, tidak punya sifat rifq kepada anak-anaknya. Dan itu dokan Nabi Allah, masykuk man syakwa ala ummati, ya Allah persulitlah orang yang mempersulit umatku. Ada seorang bapak ibu punya seorang anak gadis, sudah umur menikah, dan dia bukan lagi anak-anak, dia sudah umur dewasa. Dan dewasa ini adalah bukan ukuran 20 atau 16 atau 12, dewasa maknanya adalah dia butuh kepada yang satu itu, karena zaman-zaman rusak, butuh kepada seorang laki-laki, seorang wanita, anak gadis yang butuh kepada seorang pria yang halal. Tak taunya sang orang tua yang katanya ahli ibadah, jago umrah lagi katanya, oh jago tahajud lagi, tak taunya mempertahankan, tidak anakku, sampai kamu selesai kuliah, innalillah. Sementara seorang anak gadis kalau sudah mengatakan dia butuh kepada yang satu ini, adalah butuh yang sesungguhnya. Karena umumnya anak itu kalau ngomong urusan pernikahan adalah punya rasa malu. Kalau sudah ada seorang anak berani mengucapkan, mengungkapkan kalimat saya ingin nikah, hei para ibu, jangan kau anggap anakmu selamanya sebagai seorang anak, akan tapi ketahuilah bahwasanya anakmu adalah sudah menjadi seorang wanita, dan anakmu sudah menjadi seorang pria, bukan anak lagi. Maka kalau Anda mempersulit urusan kebutuhan anak Anda, Allah akan mempersulit urusan Anda. Belum lagi jika seorang anak terjerumus dalam kehinaan zina. Ada orang tua, kadang-kadang orang tuanya menghendaki anaknya menjadi mesin uang saja. Kalau belum kerja, enggak bisa anak dapat ketahuan itu makan apa. Kecuali Allah akan buka rezeki urusan ini. Sebab keharaman jangan dilanggar, jangan sampai dilakukan. Kalau sudah keharaman dilakukan seorang anak, dia akan biasa dengan keharaman, sehingga halal susah baginya. Bahkan mungkin sudah tidak senang lagi dengan yang halal karena hatinya sudah keras. Gara-gara orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya. Umur berapa anak saya harus menikah? Kalau kita pandang dia sudah butuh, hendaknya kita nikahkan. Bukan umur Anda, bukan umur kita. Kita zaman aman, kita hidup masa kecil kita lihat tontonan tidak terlalu membahayakan zaman itu. Apalagi yang 10 tahun di atas kami lihat. Apa yang ada di masyarakat kita saat itu lihat? Televisi adanya hanya satu televisi. Hanya satu televisi negara, TVRI. Selebihnya tidak ada. Enggak ada namanya HP. Telepon pun jarang. Apalagi? Internet enggak ada itu semuanya. Aman zaman itu. Jangan disamakan, wahai para ibu, zamanmu dengan zaman anak-anak. Ini bahaya jika memandang semuanya menyamakan masa anak-anak kita saat ini dengan masa kita. Jangan mengukur baju orang dengan badan sendiri, ini musibah, enggak bakal ketemu. Kalau anak kita sesuaikan zamannya, zaman itu. Zaman kita ya zaman kita, zaman sekarang. Sehingga Nabi mengatakan, kalau buru-buru tidak boleh, ada beberapa hal yang hendaknya buru-buru. Mengubur jenazah, buru-buru, cepat. Enggak usah nunggu anaknya masih di Jakarta. Memangnya kalau anaknya di Jakarta ditunggu, kalau pulang sampai sini bisa menghidupkan lagi? Sudah enggak apa-apa, dikubur. Secepatnya, karena kalau orang soleh, dia ingin segera mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia adalah orang fasik, jangan menjadi musibah di dunia ini. Jangan sampai bangkainya itu adalah bangkainya orang yang tidak beriman itu, lama-lama di sekitar kita. Begitu. Kalau orang ahli khair, ahli kebaikan, segera mendapatkan kenikmatan. Adapun kerabat tidak bakal menghidupkan lagi. Termasuk di antara yang harus disegerakan apa? Jika kita menemukan anak gadis sudah masa menikah, hendaknya kita permudah urusan pernikahannya. Asalkan memilih dengan pasangan yang benar, akan menemukan suatu petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dan akan dapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh saja. Kita baca saja bagaimana kelembutan Nabi kepada semuanya. Agar tapi hendaknya kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kita sering lemah lembut kita ini tidak terarah. Nanti akan kita sebutkan bahwasanya Nabi itu akan marah jika urusan Allah diganggu, tapi kalau urusan dirinya diganggu, Nabi tidak marah. Tapi sebaliknya kita ini, anaknya tidak sholat tenang-tenang saja, Tapi giliran ngelanggar urusan yang tidak penting bisa marah habis-habisan. Urusan pribadinya, sampai anak tidak sholat dibiarkan. Alhamdulillah. Ayo kita menjadi orang tua yang sesungguhnya. Orang tua yang punya sifat ar-rifqu, ar-rafiq. Kita masuk hadis wa'na Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kala beliau berkata, kala a'rabiyun. Berkata seorang a'rabi itu ada orang yang hidupnya di lembah-lembah atau di bukit-bukit yang jauh dari keramaian kota. Maksudnya orang yang deso gitu sajalah. Orang deso. Bala kencing, a'rabiyun seorang orang pedesaan, orang perkampungan. Fil masjid, di masjid. Kencing di masjid. Gimana ini? Faqama an-nasu ilayhi liyaqa'u fihi. Para sahabat Nabi melihat orang kencing di masjid, bukan main-main. Masjid buat salat, kencing di sini. Hah. Orang pada mau berdiri, mau mencaci, mau mengolok, ada yang mau mukul, mau mengusir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u. Nabi pikirnya panjang. Tinggalkan. Tinggalkan. Jangan kau marahi dia. Loh. Bukankah Rasul mengatakan amar ma'ruf nahi munkar? Ini kan ilmunya. Nabi mandang ini orang pegunungan datang ke masjid pun hari ini. Dia jarang ke sini. Orang baru masuk Islam, ngerti pandangannya jauh Nabi. Jadi negurnya pasti tepat. Ini yang soal amar ma'ruf nahi munkar enggak mikir-mikir, belum pernah nasihati langsung menempeleng. Ini enggak benar. Belum pernah nasihati mencaci maki di mimbar, haram. Belum nasihati sekelompok kaum lalu kita mencaci maki di mimbar, enggak benar itu. Memang Nabi mengutuk secara umum, akan tapi tidak berani kita mengutuk secara umum. Kita mengutuk, mengkhususkan kelompok tersebut. Nabi mengutuk secara umum, kita menyebutkan Nabi mengutuk kelompok tertentu karena kejahatannya ini. Biarpun masyarakat itu ada di kiri kanan kita, kita tidak bisa mengutuk seperti Nabi mengutuk. Akan tapi kita akan mengutuk, kalau kita, bukan mengutuk maksudnya, kita juga akan menegur keras kalau kita sudah mencoba mengingatkannya. Harus itu. Jadi orang yang tidak mengerti tidak bisa dihukumi sama dengan orang yang mengerti. Dan ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui, orang Arabi, orang lembah, orang pegunungan, orang kampung yang datang ke masjidnya Nabi dan dia tidak biasa di tempat itu. Berarti ini orang baru masuk Islam, belum mengerti tata krama di sini. Kalau orang tidak mengerti ada toilet, kencingnya bisa di mana-mana kan? Coba, bisa di sana, di sini dan sebagainya. Kencing di situ Nabi da'uhu, tinggalkan itu. Wa'ariku ala bulihi sajlan min ma'in. Sudahlah, biarkan. Kemudian bekas air kencingnya, kau tuangi air saja dari atasnya. Karena masjidnya Nabi itu jangan dianggap semacam ini. Yang makmur dengan ahlinya. Kalau kita makmur dengan bangunannya. Ya kan gitu. Makmur. Jadi masjidnya Nabi adalah biasa. Dengan hamparan pasir. Kemudian dikasih patok, ada tanda di pojok-pojoknya, kemudian ada bangunan, sampai berkembang nanti itu. Kemudian nanti ada atapnya, itu berkembang setelah itu. Setelah beberapa waktu berkembang menjadi atapnya, sehingga atapnya pun kalau tangan kita julurkan bisa nyentuh langit-langitnya. Dan begitu sederhana masjid Nabi SAW. Dan hamparan pasir. Sehingga sampai timbul apa labin atamanya bata-bata yang dikerasin itu berkembang sampai sekarang Masjid Nabawi seperti itu. Sehingga air kencing di situ berarti ngerembes ke tanah. Setelah itu tinggal nyiram air di atasnya. Begitulah cara mensucikannya jika kencing itu berada di tanah. Enggak usah dikeduk, tanahnya dibuang, cukup dituangin air di atasnya, selesai nanti. Audzanuban min ma'in, atau satu timba air. Fa inna ma bu'ithum muyassirina, sesungguhnya kalian itu dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia, hai umatku, muyassirin, untuk mempersulit, untuk mempermudah, untuk melakukan hal dengan mudah. Walam tub'atsu, kamu tidak diutus, tidak dihadirkan di tengah bangsa manusia, muassirin, untuk mempersulit orang. Ini kaidah umum. Bahwasanya kita ini hendaknya mempermudah dalam urusan. Jangan mempersulit. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini banyak yang bisa diambil faedah. Yang pertama, begitulah Nabi. Kalau melihat orang salah itu tidak langsung disesuaikan. Ini siapa? Makanya kalau ada orang melakukan kesalahan di masjid sana itu, beda jika orang luar sama santri. Kalau santri jelas, orang santri di sini kok melakukan kesalahan, berarti ini santri tidak ngah. Misalnya cara ibadah, cara macam, kalau santri salah besar, karena santri. Sehingga peraturan pondok pun kalau santri melanggar, tapi kalau orang luar nggak ngerti, ya jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Pelan-pelan kalaupun mau ngingetkan, pelan-pelan. Karena dia belum tahu. Sehingga kaidah kita di dalam menyampaikan kebenaran itu harus melewati tiga marhalah dulu. Tiga fase. Yang pertama, kalau kita ingin menyalahkan seseorang, kita harus cek dulu. Yang pertama, apakah betul dia itu salah? Jangan-jangan yang salah saya. Gitu. Jadi ngecek dulu. Jadi dalam segala hal, baik hal yang sangat sederhana, urusan kebiasaan, sampai masalah ilmiah, dan urusan akidah sekalipun, yang sering orang dikit-dikit bid'ah, sesat, dan sebagainya, sama kaidahnya, tidak berbeda. Tiga hal dulu. Di kalangan dunia ilmu misalnya, seorang ustaz melihat perbedaan. Tapi tidak boleh serta-merta mengatakan, kamu salah atau bagaimana, akan kita rubah. Ntar dulu. Kita diskusikan matang lagi, kita perlu murojaah lagi, jangan-jangan yang salah saya nih. Teranjur saya menyalahkan orang lain, tak tahu yang salah saya. Kan berabe ini, kacau namanya. Jadi cek lagi. Jadi kalau kita melihat sebuah kesalahan, enggaknya. Termasuk di saat melihat orang melakukan kemungkaran. Si fulan melakukan kemurangan. Fulan namanya A. Baik. Melakukan kemurangan. Kita perlu cek lagi. Benarkah si A itu adalah si A? Jangan-jangan orang lain selanjutnya hanya mirip saja. Tak tanya ngomong ke temannya, si ini begini. Fitnah. Kemudian apakah kesalahan itu benar-benar kesalahan? Termasuk dalam pemikiran yang saat ini sering disebut bid'ah dan sebagainya. Jangan mudah mengatakan bid'ah. Sekarang cek dulu, jangan-jangan mengatakan bid'ah justru ahli bid'ah. Jadi pertama adalah mengecek kebenarannya. Mana yang benar secara sesungguhnya? Ini yang pertama. Kalau kita ingin menyalahkan, termasuk tadi orang kencing itu. Orang kencing. Oh, kencing di masjid. Kalau kencing di masjid mungkin bagian langkah pertama enggak usah dicek. Pasti salah kan? Pasti salah. Baik. Dalam dunia ilmiah pun juga. Oh, dia salah benar. Secara kajian ilmiah dia salah. Kemudian langkah kedua apa? Ini. Rasulullah, apakah dia tahu kalau dia salah? Apakah orang badui, orang pegunungan ini waktu kencing sadar kalau itu melanggar atau enggak? Kan ditanya dulu. Nah kalau dia enggak ngerti, kenapa kita salahkan orang enggak tahu? Jadi ada marhalahnya ini, jangan dikit-dikit amar ma'ruf nahi munkar, gerubuk, getebak-getebuk ke sana ini. Ini aturan siapa? Nabi mengajarkan. Entar dulu, baru langkah yang kedua adalah apakah orang yang anggap saja kebenaran di kita sudah harga mati, masalah akidah, masalah ini saya yang benar. Oke. Okay. Baru langkah yang kedua. Apakah dia sadar kalau dia salah? Jangan-jangan dia tidak sadar kalau dia salah dalam kajian di ilmiah. Atau salah tadi orang seperti orang badui. Maka Nabi mengatakan, oh jangan kau hukum dulu dong. Kalau Nabi langsung spontan, tiga hal ini sudah dilewati. Karena spontan sudah Nabi mengatakan. Nabi sudah spontan, ngerti kencing di masjid adalah haram. Kemudian tahu Nabi ini orang baru, gak ngerti. Ya kan gitu ya. Jadi langsung Nabi spontan. Cuman kita itu sebenarnya itu kita terapkan dalam segala hal itu tidak seperti itu. Jangan serta-merta, oh salah, ah, benar tuh apa itu. Cek dulu. Jangan-jangan yang salah kamu. Baru yang kedua, apakah dia tahu, anggap saja, kebenaran di kita. Kalau kebenaran di dia, mah kita nggak usah melanjutkan langkah selanjutnya. Oh, yang ternyata yang benar dia. Tinggal saya, tobat, insyaf, saya ngikuti. Tapi kalau ternyata benar, saya benar, berarti langkah pertama sudah oke. Okay. Baru langkah kedua. Langkah kedua, apakah dia sadar kalau salah atau tidak? Kalau ternyata dia tidak sadar kalau dia salah, lah ini cara mengingatkannya bukan kita permalukan, bukan. Mungkin dia nggak sadar, nggak ngerti. Mungkin dikira bukan masjid. Kan mungkin saja. Ditanya dulu, Pak, mohon maaf, bagaimana hukumnya kencing di masjid? Oh, haram. Lah kok Bapak kencing di masjid? Oh, ini masjid ya? Lebih saja itu dia nggak ngerti, makanya jangan buru-buru. Ya ini jadi ini langkah ke selanjutnya. Jangan-jangan dia tidak mengerti kalau dia salah. Kalau dia mengerti dia salah, wah ini kacau. Orang keras kepala, pembangkang. Mungkin amar ma'ruf nahi munkar yang keras baru berlaku di sini. Tapi kalau ternyata dia, oh saya nggak tahu kalau ini haram. Oh, kalau dia tidak tahu haram, kita ajari dengan lembut. Assalamualaikum, mohon maaf. Bahwasanya, mohon maaf, kencing di masjid itu adalah tidak boleh. Wong dia orang nggak ngerti, biasanya kalau orang benar-benar tidak mengerti, kalau dikasih tahu itu mudah mengerti. Yang repot orang sok tahu, dikasih tahu tetap sok tahu, itu repot. Makanya ternyata dikasih tahu, Pak nggak boleh kencing di masjid. Oh ya, selesai. Nggak perlu lanjutnya, nggak perlu pakai caci maki, nggak pakai oloan, nggak pakai pukulan. Nah kalau dia masih keras kepala, biarin mau apa? Oh ya sudah, ini ceritanya. Baru boleh kau sahabatku berdiri, baru kau pegang dia. Nah ini, belum apa-apa langsung, hancurin itu, roboin ini. Nggak ada Islam mengajarkan yang semacam itu. Dilihat dulu dong. Termasuk kepada anak saudara kita. Kalau melakukan kesalahan anak kita, jangan terburu-buru. Ini masih bab anak, bab ilim, bab rifik. Anak kita melakukan kesalahan itu sadar atau tidak? Kalau dia tidak sadar, sayang, tadi kemana? Kemanamu ini? Wah, kalau dia ceritanya dengan riang, berarti tidak ngerti kalau itu tidak boleh. Sayang, tidak boleh ke sana. Lemah ada apa, Ma? Itu tempat-tempat tidak baik. Oh, gitu. Ya sudah, selesai. Besok balik ke sana lagi. Tidak usah. Oh, gitu. Ya makanya kamu. Ngapain gitu? Ini berlaku, ini pendidikan. Jadi pakar tarbiyah itu ternyata cukup baca hadis Nabi, dia faham dengan itu cuma. Kita membaca dari pakar tarbiyah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian kaidahnya ternyata apa? Dari apa yang kita sampaikan rentetan tadi, masuk dalam kaidah. Kamu itu hendaknya mempermudah dalam segala urusan. Jangan mempersulit orang. Sekarang itu ada ustadz ngajar wudhu saja sampai was-was muridnya. Wadu, kepiur satu kolam. Lu ngapain ya ustadz? Nah. Mandi-mandi di lautan sana itu, nyebur sana pakai kapal di tengah laut sana. Sholat saja niatnya sembuh. Awas ya, yang was-was di sini itu kayaknya di rotan 100 kali sembuh nanti. Nggak jadi yang pelit-pelit. Apa belik-belik-belik, bukan pelit ya. Pelik, susah, repot. Islam itu mudah. Dan selalu dengan keindahan, ingat. Sehingga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kami sampaikan, Nabi itu menyampaikan kebenaran. Akan tapi kebenaran yang disampaikan Nabi dibungkus dengan akhlak yang mulia. Walakun ta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khalik. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Sehingga dengan sifat lemah lembutnya Nabi inilah, dengan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi, sehingga Nabi itu semuanya rahmat. Sehingga Nabi dengan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi, bahkan Nabi sendiri ada rahmat, maka lintalahum engkau ya Rasulullah, bisa lemah lembut dengan siapapun yang ada di kiri kananmu. Coba walakun tafaddan ghalidal qalbi. Kalau kau menjadi orang yang keras, lam faddu min khalik. Niscaya orang akan lari darimu. Sehingga Nabi ada sampel yang paripurna, sempurna sudah. Lihat bagaimana cara Nabi berurusan dengan keluarga, dengan istri, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan sahabat, bagaimana dengan tetangga, bagaimana pengertian yang sudah yang diajarkan Nabi, bagaimana dengan tetangga, bahkan bagaimana Nabi di dalam peperangan pun refleksinya Nabi masih terlihat. Sifat lemah lembutnya Nabi masih terlihat di dalam peperangan yang seharusnya menampakkan kebengisan. Tidak. Akan tapi rahmat Nabi. Nabi masih menyeru, sahabatku, di dalam peperangan jangan kau bunuh anak kecil. Dia tidak punya salah dan dia tidak bisa berperang. Jangan kau bunuh wanita. Dia bukan orang yang memerangimu. Dan jangan kau bunuh orang-orang tua. Jangan kau binasakan ternak. Jangan kau hancurkan pertanian. Karena itu untuk makan mereka kalau sudah damai. Akan tapi bagaimana luar, di luar Islam sana kalau perang, belum apa-apa sudah dirampas. 350 tahun kekayaan kita diambil oleh sekelompok agama misalnya. Yo, agama apa yo yang menjajah kita misalnya? Yo, suruh berpikir yang cerdas dong. Ya habiskan. Mbah-mbah kita suruh makan debok ya kan? Sementara Nabi melarang. Nabi melarang itu semuanya. Jadi dalam peperangan pun sangat indah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sajlu bi fathis sin al-muhmalati ini, as-sajlu dengan difathah sinnya. Sin yang tidak bertitik. Wa iskanil jimi dan jimnya disukun, wa yadallu yaitu adalah timba al-mumtali'atu ma'an, yang penuh dengan air. Kadzalika adz-dzunub, adz-dzunub, begitu juga dzunub. Ini adalah dari segi bahasa. Kemudian hadis selanjutnya, Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala, yassiru wa la tu'assiru, permudahkanlah segala urusan, wa la tu'assiru. Jadi orang itu kalau memudahkan, tentunya dengan catatan tidak melanggar Allah. Tidak melanggar Allah, memudahkan dengan yang haram enggak seperti itu. Dalam semuanya dalam lingkup halal. Dalam lingkup halal mempermudah. Kalau haram enggak ada di situ. Halal, halal. Ada orang itu selalu mempersulit. Modelnya gayanya mempersulit. Sama-sama boleh, boleh, boleh, ambil yang sulit. Sehingga di dalam ibadah pun enggaknya kita tidak boleh mempersulit kepada orang-orang awam. Bagaimana mereka mempermudah? Kita mereka mudah beribadah. Segi ihtiyat yang selama ini disebut-sebut para ulama, ihtiyat untukmu wahai para ulama. Kelasmu. Kelasmu para ulama mampu berikhtiar, tapi orang awam jangan. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada seorang awam melakukan satu ibadah, lah kok tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i, ternyata masih bisa dianggap sah oleh madhab lain, sudahlah anggap sah ikut madhab lain. Ya. Siapa yang mengatakan begitu? Ditulis dalam Sab'ah Kutub Mufidah, dulu seorang mufti Mekah, Sayyid Alwi. Asqaf. Asgaf. Jadi ada mufti Mekah dalam kitab Muqaddimah Tarsih Mustafidin dan juga Sab'ah Kutub Mufidah, itu adalah diambil dari perkataan ulama-ulama terdahulu bahwasanya kamu tuh jangan mengatakan dikit-dikit amalan orang awam enggak sah, enggak sah, enggak sah. Jangan dipersulit mereka. Kalau ada amalan seorang awam itu kok tidak sah. Menurut madhab kita yang kita anut saat ini, madhab Imam Syafi'i, akan tapi kok masih bisa dibenarkan madhab lain, sudahlah. Jangan sampai orang awam lalu kita perintahkan, ibu-ibu, sholatnya 5 tahun enggak sah, diulang lagi. Ahli fitnah. Ahli fitnah. Makanya ini perlu wawasan juga. Akan tapi semua kembali kepada sifat kelembutan. Ar-rifqu. Ar-rifqu. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Sehingga dalam segala hal dakwah pun hendaknya kita menonjolkan basyiru. Menonjolkan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan kau bikin lari. Ini berlaku untuk pendidikan buat siapapun termasuk anak-anak kecil. Sehingga kita di dalam mengajak anak itu lebih baik mendahulukan himbauan daripada ancaman. Kalau kita mengajak sholat, wahai anakku, yuk kita sholat yang baik-baik. Karena sholat ini adalah pekerjaan orang-orang soleh agar Allah cinta dan sebagainya. Sayang, yuk, iya. Ah, sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka. Lalu, apa-apa itu. Jadi dengan himbauan, basyiru wala tunaffiru. Dakwah pun demikian. Dahulukan yang menjadikan orang senang dulu. Sehingga berbondong-bondong dalam kebaikan. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira. Sehingga orang duduk di majelismu merasa senang. Jangan kau takut-takuti terus. Nanti memang ada keseimbangan antara menanamkan rasa harap kepada Allah, ar-raja, dan menanamkan rasa takut kepada Allah, khauf. Ada keseimbangan. Akan tapi di dalam mengajak kepada orang, dahulukan memberikan motivasi yang indah-indah. Yang diajak kepada kebaikan, ayo. Biarpun suatu ketika orang harus diberi ancaman baru takut kadang-kadang. Tapi dimulai dulu dari keindahan, ayo. Suruh berbuat baik, ibadah, melakukan sholawat, baca sholawat, sedekah. Karena sedekah adalah sifat yang mulia, yang indah. Diberi oleh Allah, memberikan pahala. Akan diberi oleh Allah ganjaran pahala. Diganti oleh Allah, ditambah rizkinya dan macam-macam keindahan-keindahan. Zakat pun demikian, pahalanya lebih gede daripada sedekah dan seterusnya. Terus diberi himbauan yang indah. Ini adalah basyiru wala tunaffiru. Maka kami himbau kepada siapapun di dalam mengajak orang yang ada di kiri kanan kita, hendaknya kita mengajak dengan keindahan terlebih dahulu. Termasuk Anda akan pulang mengajak orang untuk ngaji. Ayo ibu ngaji yuk. Biar banyak kawan di sana, teman, nanti berkumpul dengan orang-orang baik. Semoga kita bisa kebawan. Yang satu lagi, ngaji bu, jangan gitu terus, neraka nanti, awas ya. Loh. Apa itu? Nabi mengajarkan keindahan. Dan juga kaidahnya Nabi tadi, kalau melihat lain orang itu jangan disamakan dengan dirimu sendiri. Mohon maaf, Anda ngaji setiap hari, tentu beda dong dengan yang tidak pernah ngaji. Sehingga jangan disamakan, kalau Anda ngerti itu haram, itu enggak boleh. Tapi orang yang duduk di sana yang jauh dari pengajian, banyak melakukan pelanggaran karena dia belum tahu. Maka jangan langsung lu jalan dengan kesombongan, oh, kasihan tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mulai dari awal zikir kayaknya zikir beneran. Tatanya zikirnya orang sombong. Allah Akbarnya pun mengagungkan dirinya. Subhanallah nyusikkan dirinya. Seolah dia lebih hebat dari orang lain. Lah itu orang enggak pernah ngaji, makanya dia melakukan pelanggaran sehingga dia tidak menutup aurat, sehingga dia begini. Anda baru istighfar sesungguhnya kalau Anda yang melanggar. Kalau orang lain yang melanggar, Anda pikir dulu bahwasanya oh mungkin dia belum pernah ngaji karena belum tahu, maka pandanglah orang lain adalah dengan pandangan kasih sayang. Dahulukan sifat rifik itu. Jangan dahulu memfonis dengan kebusukan. Bertentangan dengan anak tadi buru-buru. Anaknya ustaz. Lah benar anaknya ustaz. Tapi kebetulan dia enggak sempat ngaji. Ustaznya sudah capek ngajar tapi enggak mau anaknya lari terus. Tahu kita sudah suudon sama ustadznya. Suudon sama seorang wanita muslimah. Bahkan menuduk dengan kebusukan. Bahkan mungkin kalau kita melihat pezina. Mungkin kita melihat pelacur di alun-alun atau di terminal dan sebagainya. Kita pun tidak tahu sebabnya kenapa dia terjerumus yang semacam itu. Jangan mendahulukan dengan merendahkan dan menghinakan. Agar tapi dahulukan pandangan kasih sayang arifik rahmah. Mungkin dia kepleset. Mungkin dia terjerumus. Bahkan alangkah banyaknya orang yang kepleset dalam zina. Seorang perempuan gara-gara istilahnya bahasa sekarang sudah tidak perawan, lalu dia putus asa. Dipikir hidupnya dengan urusan keperawanan saja. Sehingga berkata, pun saya sudah tidak perawan, mau apain lagi, terserah. Akhirnya jadi berzina. Padahal kalau ada orang kepleset dalam zina, lalu tobat kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dan beres urusannya. Karena dia tidak punya ilmu. Jadi mungkin banyak pelacur-pelacur itu sebetulnya karena tidak punya ilmu, sehingga semakin jauh. Padahal kalau dia ngerti ilmunya, kembali kepada Allah, dan menjadi seorang yang sangat solehah, bisa. Makanya jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan sama sekali. Itu bukan pandangan Nabi dan bukan pandangan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya dipinggirin, dijauhkan, nanti yang lain jatuh. Baik. Jadi mungkin sekaligus gimana yang di tingkat atas agar tidak meletakkan alat-alat berat. Duit boleh dipinggirin situ, boleh. Duit-duit 100.000, 1 juta, 1 gebok, nah, senang. Tapi kalau ya insyaallah. Baik insyaallah. Baik ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wala tunafiru. Jadilah orang yang menjadikan orang senang, jangan bikin orang takut. Ada juru dakwah bikin takut. Ini suatu kisah, ini satu kisah penutup. Dulu di Afrika, di Rusia beberapa tahun yang lalu. Ini kisah dikisahkan seorang alim dari Syam. Di Rusia, Rusia itu kalau musim dingin itu begitu dinginnya, dan orang Rusia waktu itu, Rusia, Rusia adalah tempatnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Akan tapi karena satu hal berubah menjadi tempatnya orang komunis dan orang-orang kafir lah. Sehingga di situ ada parlemen pada zaman itu, waktu sudah lama sekali kisahnya. Di tingkat pemerintahan itu mendiskusikan. Pada dasarnya yang kami tertarik dengan Islam. Karena ada sejarah Islam yang pernah masuk ke Rusia waktu itu. Cuman ada satu hal yang menjadikan repot bagi kami. Yaitu kalau kami harus meninggalkan minuman keras. Kebayang kalau di musim panas, musim dingin, kalau kami meninggalkan minuman keras, minuman alkohol, kami akan merasa berat hidup tanpa alkohol. Akhirnya ada seorang alim yang keras hadir di tengah-tengah tersebut, dan dia yang ditanya satu-satunya. Bagaimana ya Syekh? Saya mau masuk, kami mau masuk Islam, akan tapi mohon tetap diizinkan kami minuman keras. Rupanya spontan ini ustaz, seorang alim ini dicaci. Akhirnya orang ini dikutuk oleh, bukan dikutuk, dimarahi oleh ulama-ulama dunia. Rupanya seorang alim yang dipercaya oleh masyarakat Rusia ini mengatakan bahasanya, selagi haram tetap haram. Sehingga setelah itu, di majelis parlemen Rusia mengatakan, kalau begitu kami tidak akan mengambil Islam. Coba, sudahlah masuk Islam dulu, nanti kan bertahap, masuk Islam dulu, kan begitu. Ini orang kaku. Orang kaku, ya begitu. Jadi, Sudahlah pokoknya masuk Islam, asyhadu alla ilallah. Tapi kerjanya kan sudahlah, masuk Islam dulu, masuk Islam nanti perlahan, nanti datang ke masjid, perlahan akan berubah. Jangan orang masuk Islam sehari langsung harus sempurna, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Entar dulu, bertahap, demi bertahap. Dan begitulah dakwah hendaknya kita lakukan. Dakwah ke daerah harus begini. Masa orang pinggir sana harus sampaikan dengan gaya hidupnya santri, ya salah dong. Kalau ada santri ngaco, ya enggak benar itu. Santri enggak benar dia. Kalau orang di luar, makanya cara ini yang penting. Basyiru wala tunafiru. Jadikan semuanya itu indah. Jangan bikin orang lari darimu gara-gara cara dakwahmu yang keras. Cara dakwahmu tidak melihat situasi dan kondisi. Cara dakwahmu tidak menyesuaikan dengan keadaan orang tertentu. Dan itulah dakwahnya para ulama-ulama terdahulu. Yang dari Hadramaut pindah ke Gujarat. Dari Gujarat beliau Masya Allah punya keturunan yang banyak pindah. Ke Aceh, masuk ke Indonesia, ke Mesir dan sebagainya. Dakwahnya adalah dengan cerdas. Ikannya diambil, airnya tidak bergerak. Ibaratnya terus dia berdakwah tanpa ada yang, tanpa membuat benturan sama sekali. Dan indah sampai Islam tersebar di Indonesia. Penjuru Indonesia enggak pernah ada permusuhan. Oh sekarang itu baru malah ngerusak umat Islam, dikit-dikit ngajak perang. Satu masjid jadi gulet nih. Model manusia apa ini? Satu masjid berantem ini. Ente ahli neraka. Akhirnya kata setan, oh dua-duanya ini neraka Sakor, ini neraka Well gitu kata setan. Sama-sama ahli neraka ente di masjid. Kata setan ketawa. Ah teman-teman musuhan. Ada apa dengan itu semuanya? Caci maki oloan, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayo kita pulang ke rumah kita, pandang dirimu. Kemudian setelah itu pandang orang di kiri kananmu dengan kasih sayang, kelembutan. Hentikan kekasaran dalam bertutur kata. Hentikan kekasaran dalam berperilaku. Ayo lembut dengan anak istrimu. Pandang mereka. Saat ini pun Anda bisa memandang mereka. Pembantu yang ada di rumahmu, pandang mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan berperilakulah lembut kepada mereka. Siapapun yang ada di bawah naungan kita, hendaknya kita berlemah lembut agar mendapatkan doa Nabi. Farfuq bihim ya Allah, berikan berlemah lembutlah kepada mereka ya Allah. Tapi awas yang berperilaku kasar dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan Allah masykuk la ala man syaqqa ala ummati. Allah masykuk man syaqqa ala ummati ya Allah. Persulitlah orang yang mempersulit urusan umatku. Pada orang tua pandang anakmu dengan kasih sayang dan lemah lembut. Jika mereka sudah datang usia pernikahan atau mereka butuh nikah, jangan Anda tunda gara-gara kuliahnya belum selesai. Maka awas kalau sampai mereka terjerumus dalam kehinaan Anda yang masuk neraka terlebih dahulu sebelum anak Anda. Semoga Allah menjaga kita dan anak-anak kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair Buya. Baru saja para jamaah kita mendengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan juga para pendengar, juga seluruh pemirsa yang menyaksikan rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Kita akan masuk di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami mengajak kepada seluruh pendengar yang ingin bertanya melalui line telepon, dipersilakan gunakan line teleponnya di 02 31 38 08 929. Kembali kepada seluruh pendengar Radio Network yang ingin bertanya maupun seluruh pemirsa yang ingin bertanya menggunakan line telepon, kami persilakan di 02 31 830 8929. Ataupun bagi pemirsa, bagi pendengar Radio Network yang ingin bertanya melalui Facebook, dipersilakan gunakan Facebook ataupun layanan Facebook Buya Yahya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana ada satu poin yang perlu kita garis bawahi, kita menjadi orang yang selalu mempermudah dari segala sesuatu yang menjadi masalah. Dan kita mencari sumber dan titik masalahnya. Benar atau tidaknya, kita menjadi bagian untuk menelusurinya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab yang dari bapak-bapak sudah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan juga dari kaum ahwat, kaum ibu yang ingin bertanya juga dipersilakan. Terlebih dahulu kami persilakan untuk dari kaum bapak-bapak Ikhwan dipersilakan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Nama saya Adit dari Sendang. Buya, saya ingin bertanya, mohon maaf di luar tema. Saya memiliki saudara laki-laki yang maaf telah menikah dengan seorang anak dari dukun. Setelah sekian lama menikah, menikah dengan anak seorang dukun. Dukun. Anak seorang dukun. Iya. Yang menikah setelah 5 tahun menikah, kakak saya berubah drastis. Istrinya pun tidak pernah sungkem atau salim kepada orang tua saya sampai 5 tahun. Sampai lebaran pun dia tidak pernah mencium tangan ke orang tua saya. Dan dia lebih memilih istrinya. Yang saya ingin pertanyakan, apakah kakak saya termasuk anak yang durhaka, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Mas Adi. Adi. Baik, pertanyaan dari kaum ummahat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa sallam. Nama saya Iin Iryani dari Talun. Buya, saya mau nanya, kalau kita yang punya usaha biasanya kan ngurus izin. Apa itu? Mau usaha kan biasanya ngurus izin. Izin tuh dari bawah sampai ke atas, sampai ke dinas-dinas. Kita ada tahu bahwa poin untuk izin tertentu tuh misalnya bebas biaya, tapi dari aparatnya tetap minta uang itu. Dari aparat yang mana? Misalnya ada pengurusan itu yang memang tidak pakai biaya, tapi tetap dari aparat yang bersangkutan tuh minta uangnya, terserah gitu. Sedangkan kita butuh dan tetap ngasih uang, itu gimana itu Bu ya? Padahal kan dilarang mempersulit urusan orang lain. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan ibu siapa tadi? Iin. Baik, syukran jazakumullah. Bu ya, pertanyaan yang pertama dari Akhi Adi, bahwa perihal durhaka. Baik, insyaallah. Alik tafadhal Bu ya. Kita doakan semoga, pertama, semoga saudara penanya senantiasa dibimbing oleh Allah, dikembalikan kepada jalan yang Allah ridhoi, dan semoga itu pelanggaran sesaat, dan setelah itu di saat tobat bisa menjadi lebih taat daripada yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, barangkali di dalam pertanyaan kita tidak boleh langsung tutup poin untuk menyebutkan sanak kerabat kita, karena khawatir kita termasuk dalam bab membuka aibnya kerabat dan saudara. Mungkin bisa dikiaskan, jika ada seseorang begini dan begini dan begini, karena kadang, semoga hati saudara penanya adalah orang yang hatinya baik, Syam. Dan saat mendengar suara ini pun bukan tambah marah, akan tapi justru tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keterusterangan pun kadang menjadikan sebab permusuhan baru lagi. Mungkin saat ini sudah ada tanda-tanda mau tobat, gara-gara kita menyebut kesalahan di depan orang menjadi keras hatinya lagi. Ini pendidikan buat semuanya. Kalau ada kejadian permasalahan dengan dirinya atau saudara, tanpa harus menentukan. Memang orangnya tidak sebut, tapi kalau saya ngomong kakak saya, ya terserah kakak saya yang ada di sana. Saudara Anda pasti, anak Anda pasti. Nah, ini makanya hati-hati dalam hal yang semacam ini. Jadi kalau supaya menjaga hati, ini pendidikan untuk semuanya. Maka pertama tadi kita doakan, insya Allah beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah durhaka sangat jelas, kalau dengan ibundanya sudah berubah, cara perilakunya berubah. Tapi ketahuilah bahwa kesalahan juga tidak boleh kita tumbangkan kepada saudara itu sendiri. Mungkin kita rentet dari dulu, dari sebelumnya. Bagaimana pendidikan orang tua kita juga. Sebab begini loh ya. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah kita itu, jangan buru-buru kita menuju kepada orang yang bermasalah. Akan tapi masalah itu terjadi tentu dari sebab. Dan kira-kira sebabnya dari mana? Sebabnya dari mana? Mungkin sebabnya adalah kita. Makanya jika ada anak durhaka, tempatnya di neraka jahanam. Anak durhaka tempatnya di neraka. Tapi di saat anak itu durhaka, lalu dia masuk neraka, ternyata bisa menuntut, "Ya Allah, aku jadi durhaka karena bapak ibuku tidak mendidikku dengan benar tuh. Maka masukkan ke neraka bapak ibuku." Habislah bapak ibunya. Makanya kita rentet lagi ke atas. Mungkin pendidikan dulu bagaimana? Kok sampai bagaimana seorang anak salah memilih pasangan? Apakah selama ini tidak pernah diskusi dengan anak kita tentang calon pasangan? Ini juga pendidikan yang selalu kami hadirkan dalam sisilah mendidik anak. Wahai para orang tua, di saat Anda punya anak di usia pubertas, di usia mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis, Anda sudah mulai membuka, mendiskusikan tentang urusan hati. Bukan kita ajari dia pacaran, tidak akan, tapi diajari bagaimana anak bisa berterus terang kepada orang tua. Jadi orang tuanya menjadi kawan terdekat. Sehingga mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan urusan hati. Kemudian setelah itu diajarkan kriteria memilih pasangan. Karena apa? Diam-diam anak kita sebenarnya sudah berpikir bagaimana sering digojlok oleh kawannya, apalagi di sekolah yang bebas sana. Ada titip salam, kirim surat, SMS, WA, dan segala macam. Sementara ibunya tidak pernah mendiskusikan bagaimana cara memilih pasangan, maka dia akan salah pilih. Maka pendidikan anak masa pubertas ini penting sekali bagaimana kita ajarkan kriteria di anak kita. Wahai anakku, kelak kalau kamu ingin mencari seorang istri, anaknya masih lega, belum jatuh hati, belum jatuh cinta, belum kena panah asmara, belum ada ini istilah serem semuanya pada senang, jatuh cinta, panah asmara, menakutkan semuanya, ya. Padahal tidak ada, semuanya indah kalau orang cinta yang sungguhnya indah, tidak ada jatuh cinta lalu terpeles. Walhasil, baik. Lah kita ajak bicara sebelum anak kena itu semuanya. Sebab kalau sudah kena na'udzubillah ini, kalau sudah namanya gandrung itu sudah cinta, cinta palsu, cinta dibarengin dengan syahwat itu, bapak ibunya dilawan na'udzubillah. Enggak peduli, Allah pun dilanggar, orang tua dilawan, guru dilawan na'udzubillah. Guru dilawan sebab keberkahan ilmunya dilawan, sebab keberkahan hidup orang tua dilawan. Maka orang tua dari awal sudah ngajak diskusi, wahai anak laki-lakiku yang saleh, yang paling umi sayang. Nanti kalau kamu dapat istri nak ya harus yang begini loh ya. Dia rajin sholat, lembut, gini. Oh sering diajak ngobrol. Sehingga anak ini di saat berjalan ketemu perempuan, enggak seperti yang ibu mau tuh. Enggak seperti yang ibu sebut tuh, enggak gampang jatuh cinta. Tapi kalau di dalam dirinya tidak punya gambaran, maka lihat pokoknya perempuan kan kacau. Ketemunya enggak tahu di pinggir jalan, di tempat konser, di Facebook, macam-macam. Kalau sudah terlanjur janji, seneng enggak pandang apakah dia model kayak apapun, apakah cantik kayak apa, enggak penting, akhlak enggak penting sudah. Yang penting kalau sudah janji, na'udzubillah, terjerumus. Jadi dari keluarga pun harus membimbing bagaimana memilih pasangan. Sehingga anak punya kriteria, sehingga nanti pada waktu dia harus memilih, dia punya gambaran. Yang aku pilih harus seperti ini loh. Jadi kalau Anda ingin jangan kau memilih pasangan. Ini sebetulnya ini ilmu sederhana, cuman jarang diterapkan. Kalau Anda menghendaki putra putri Anda menutup aurat, Anda itu sebelum pergi ke toko baju sudah Anda beri wawasan bagaimana cara beli baju. Bagaimana wahai anakku yang salehah yang cantik, masya Allah, anak Umi, ahli surga nih, pengikut Siti Fatimah Zahra nih. Nanti kalau beli baju sayang yang begini ya. Begini bajunya menutup aurat sehingga masya Allah Rasulullah sayang padamu gini. Kalau pergi ke toko mikirlah, masa saya pakai baju setengah badan begini? Enggak deh, karena bukan dicintai Siti Fatimah Zahra. Enggak usah dianterin itu nanti, pokoknya nak itu pulang bener bajunya, karena dari awal sudah diajari bagaimana memilih dan disambungkan pilihannya dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Bagaimana kalau nak cepat lebaran loh ya, ini beli baju nih duitnya 500.000 pulang pakai rok mini sama baju. Kan kacau nanti. Yang salah ibunya enggak pernah ngaji. Makanya masa anaknya langsung disalahkan. Kamu tuh kok beli begini? Lah mama enggak ngomong. Mama suruh beli baju. Saya kan beli. Sudah oke. Saya kemarin ngeliat TV bagus. Ya sudah. Kemarin mama marah-marah. Loh salahin tuh orang tuanya. Termasuk memilih pasangan pun demikian. Makanya kalau ada orang salah milih pasangan pun, kami juga menegur para orang tua. Mungkin Anda tidak pernah diskusi yang baik dengan putra-putri Anda. Biasa kalau saya jawab seperti itu kemana-mana. Karena penting ini. Kalau masalah jawabannya sederhana, saudara Anda adalah termasuk anak yang durhaka, akan tapi biarpun demikian, tetap dia adalah umat Nabi Muhammad, yuk kita doakan ya. Adapun caranya, bawa dia dengan kelembutan kehalusan, jangan dicaci, jangan diceramai, tidak, akan tapi yuk bawa. Misalnya bang, yuk main, yuk ke pondok, hadir majelis yuk, kasih hadiah yang baik, Anda berlemah lembut dengannya, sehingga diam-diam dia tertarik dengan Anda, akhirnya kagum dengan Anda, mulai mendengar omongan Anda, berubah bersama Anda. Itu cara dakwah barusan kita baca. Kadang dia kita ini sombong dengan kebaikan. Itulah makanya nikah dengan anak dukun. Ini kacau ini. Bikin heboh tambahan. Bukan Masya Allah abang, subhanallah. Mungkin ketahuilah dukun bapaknya, anaknya bisa menjadi seorang soleha. Mungkin. Bapaknya Abu Jahal. Keluar anak Ikrimah ibn Abi Jahal. Allah. Abu Jahal adalah jelas jahat, neraka jahannam, tapi punya anak namanya Ikrimah. Ayo, dukun lebih jelek mana dengan Abu Jahal? Lebih jelek Abu Jahal. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan bapak. Kalau menikah dengan seseorang, sudah nikahi dengan seseorang karena dia soleh. Selesai soleh. Gak sebut bapaknya perampok, penyamun, deh. Itu urusan bapak. Selesai. Yang penting soleh. Itu loh. Baik. Seperti itu. Jadi masalah kesalahan-kesalahan. Akan tapi itu jadi pelajaran bagi semuanya. Ketahuilah kesalahan yang dilakukan seorang anak. Bisa jadi kita yang membuat kesalahan. Orang tua ini membuat kesalahan terlebih dahulu. Bahkan yang namanya anak ini wajib kita didik jauh-jauh hari. Sehingga pelanggaran anak hari ini. Sehingga satu anak itu bandel sama orang tuanya. Ngomong kasar kepada orang tuanya. Bandel. Marah orang tuanya. Dibawa ke Sayyidina Umar. Ya Khalifah, ini saya punya anak bandel, kurang ajar, begini-begini. Anaknya itu bandel tapi cerdas. Dihadapkan Sayyidina Umar bin Khattab. Baik. Ya Khalifah, saya dibilang bapak saya anak bandel, anak kurang ajar, anak suka gini. Memang saya sadari itu. Tapi bandel saya sekarang. Saya pengen tahu, wahai Khalifah, apa kewajiban seorang bapak untuk kepada anaknya sebelum anak itu lahir? Sayyidina Umar membaca, menjawab. Mencari ibunya yang baik. Memberi nama yang baik. Dan mengajari Al-Quran, mengajari agama. Ya Khalifah, aku jadi begini ini dah karena bapak. Bapak saya itu nikah dengan ibu orang enggak benar. Namaku pun namanya Murrah, pahit. Kemudian enggak pernah diajari Quran. Oh, yang salah bapaknya dulu. Makanya anak bandel bisa jadi karena orang tuanya. Makanya jangan buru-buru menyalahkan. Kadang-kadang seperti itu loh kita. Dalam kaidah memutuskan seorang melakukan kesalahan, hendaknya kita koreksi. Kalau urusan anak memang betul, dia adalah anak durhaka, anak yang enggak benar, bagaimana dengan orang tuanya? Tidak bersalaman, tidak menyapa, tidak Allah, na'udzubillah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Kita tidak ingin dia adalah ahli iman. Dia adalah seorang muslim. Saudara Anda, putra daripada bapak Anda yang muslim. Dia adalah seorang muslim. Kalaupun dia terjerumus, semoga dikembalikan kepada Allah, oleh Allah kepada jalan yang Allah ridai, dan Allah muliakan. Dan istrinya diberi kesadaran, mertuanya diberi kesadaran, sehingga semua menjadi ahli surga semuanya. Allah alam bisawab. Adapun yang kedua adalah, urusan dunia, urusan berbisnis, mestinya, tadi kalimat, basyiru, yassiru, walatu asyiru. Permudahlah, jangan bersulit urusan seseorang. Anda berbisnis atau usaha, tak tahunya ada urusan dengan aparat. Lah aparat, kita bicara bukan aparat, aparat ahli surga sih banyak. Banyak kita punya pejabat-pejabat yang ahli surga kok. Kita juga sering ketemu kok. Pejabat yang baik, pejabat yang tulus. Ini kita bicara dengan pejabat ahli neraka. Dan tidak ngomong ahli surga. Biarkan. Yang merasa ahli surga, yang merasa ahli neraka, ahli neraka. Ahli neraka ini mempersulit. Jadi urusan apa-apa dikit, duit. Ya tahu diri dah, bahasanya tahu diri, enak, bahasanya cuma tahu diri, bahasanya sih kalem banget. Giliran kita nggak ngasih, cemberut besok, enak aja, giliran butuh datang. Wah ini, ketahuilah, hei manusia yang semacam itu, jika engkau tidak tobat, kau akan menemui kesulitan karena didoakan Nabi. Allah masykuk man syakwa ala ummati. Kalau Anda mempersulit umat Nabi Muhammad, Anda akan dipersulit. Lihat, biarpun kau mendapatkan sogoan miliaran, ketahuilah akan sulit hidupmu. Dan lihat manusia semacam itu. Nggak akan senang hidupnya. Susah selamanya. Mempersulit urusan orang. Cuman mungkin yang ditanyakan kehalalannya. Bagaimana Buya kalau saya harus membayar? Kalau dia mengatakan terserah, jangan dibayar. Nah, terserah. Kenapa harus memaksakan bayar? Kalau Anda masih membayar, berarti Anda mengharap sesuatu di luar itu semuanya. Kalau terserah, oh ya terserah. Makasih Bapak, baik benar. Terserah. Yang jadi masalah adalah padahal mestinya hak kita mendapatkannya, tapi ternyata dihalangi. Kalau kita tidak membayar, kita tidak dikasih. Sehingga dalam dagang, hak kita untuk berjualan, hak kita untuk melakukan sebuah transaksi, enggak boleh kecuali bayar. Nah, sementara kita berhak, maka kita mengambil hak. Kita membayar untuk mengambil hak kita. Dan itu bukan dikatakan nyogok yang haram. Jadi kita membayar untuk mengambil hak kita. Membayar untuk mengambil hak kita. Maka dosa di dia, tidak dosa di kita. Dosa di dia, tidak dosa di kita. Kalau memang hak kita harus kita ambil. Contohnya, sepeda kita disita oleh seseorang. Sepeda kita diambil seseorang. Tak tanya, Pak. Pak, mau ngapain? Ngambil sepeda. Enggak, bayar 100 ribu. Duh. Sepeda saya kok. Nah, enggak bisa ini. Sudah di sini pokoknya. Saya enggak mau tahu. Karena sudah masuk kantor iblis ini. Harus bayar 100 juta. 100 ribu. Misalnya. Aduh, gimana ini? Akhirnya tanya Ustadz, gimana Ustadz? Kalau enggak bayar gimana? Hilang di kantor iblis memotor saya. Terus? Misalnya kan ada orang nyandra, kan ada macam-macam. Jangan dihubungkan dengan lembaga. Polisi baik. Banyak polisi baik. Kami bukan polisi baik. Jangan dihubungkan polisi kalau saya ngomong nanti. Enggak ada urusan dengan polisi yang ngomong. Polisi yang baik. Ada polisi, Masya Allah, soleh-soleh ada. Yang tulus ada. Ini contoh nyandra. Sekarang ada nyandra. Ngambil motor, tak tanya apa. Kalau mau ngambil, bayar. Loh, Anda membayar untuk mengambil hak Anda. Maka Anda membayarnya mengambil hak Anda. Itu boleh. Sebab kalau tidak diambil, ada apa? Alang hilang. Maka Anda ambil untuk mengambil hak Anda. Jadi Anda kehilangan untuk mendapatkan yang gede dan itu milik Anda. Tapi kalau bukan motor Anda, Anda bayar, Anda ambil. Loh, ini dosa dua-duanya. Makanya kita jangan sampai kita itu melakukan ini dua-duanya. Apakah kita menahan haknya orang, mempersulit haknya orang? Mempersulit haknya orang haram. Mestinya orang muda, kenapa? Kamu sudah digaji oleh negara, kok tanda tangan beres. Tanda tangan selesai, tanda tangan. Cuman biasanya ini zamannya zaman tidak karu-karuan. Ini, Pak, ini tanda tangan ya, tahu diri loh ya, sambil ngomong ini. Ya, ini, Masya Allah, ini musibah. Semoga pejabat yang mendengar suara ini adalah pejabat ahli surga. Bukan pejabat, semua yang dengar suara ini menjadi ahli surga. Kalau pernah melakukan kesalahan, pintu tobat luas bagi Allah Subhanahu. Allah membuka pintu tobat bagi siapapun. Jadi ibu, kalau orangnya terserah ya, ibu coba untuk tidak memberi. Kalau ternyata besok tidak dikasih izin, berarti itu terserahnya, terserah aku, bukan terserah ibu. Terserah aku, enggak tak izin lagi nanti. Gitu, itu berarti ini. Ibu harus membayar, tapi untuk mengambil hak Anda. Cuma dilihat dulu keadaannya. Jika urusannya hanya orang per orang, bisa terjadi. Tapi kalau urusannya masal, kalau enggak bayar, enggak bisa jadi pegawai negeri. Contoh, gimana Bu ya, saya harus bayar 70 juta agar saya jadi pegawai negeri misalnya, ini misalnya, mohon maaf kalau ada kenyataan, ya saya tidak bicara kenyataan, ini berhayal semuanya. Sebab kalau urusan neraka saya senang berhayal, kalau surga nyata, gitu loh. Ya, nah, berhayal saja, berhayal yang jelek ya, jangan beneran ya. Misalnya apa? Bagaimana hukumnya Buya, saya mau jadi pegawai negeri PNS ini saya harus bayar, bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah sama. Kalau memang Anda memang sarjana yang berhak untuk menjadi pegawai negeri, maka Anda membayar untuk mengambil hak Anda. Jadi waktu Anda membayar bukan disebut sebagai nyogok. Cuman, dia melakukan keharaman karena apa? Semestinya, pejabat yang ngurusi penerimaan pegawai negeri itu nggak boleh nerima itu. Aslinya tidak boleh nerima. Karena cuman dia akhirnya minta, kalau nggak nerima, bahasanya kamu tidak akan bisa jadi pegawai negeri. Lah kan dia mengatur. Makanya Anda membayar untuk agar Anda lolos menjadi pegawai negeri. Maka dari sisi pembayaran Anda tidak sebagai seorang nyogok. Tuban, cuman dari kekompakan Anda semuanya dengan calon-calon pegawai negeri yang lainnya ini, Anda menjadi dosa menolong dia. Padahal kalau seandainya calon pegawai negeri semuanya kompak, seluruh Indonesia tidak boleh bayar, yuk tetap Anda bakal diterima. Karena apa? Negara butuh pegawai negeri tahun ini, tetap. Ini gara-gara sebagian orang yang buru-buru. Nanti kalau saya tidak bayar nggak dapat. Nah, ini gara-gara kamu ini loh. Berarti kamu dosa dari sisi ini. Bukan dosamu dari sisi nyogok. Dosamu adalah membudayakan keharaman. Nah, haram tidak di Anda, tapi haram di orang yang nerima. Yang nerima kan haram. Berarti berjalannya keharaman bagi yang nerima. Gara-gara Anda yang membayar. Lalu gimana? Ya dosa. Cuman beda bentuk dosanya. Jadi sama, Anda jangan takut. Kekaya, Allah Maha Kaya. Yang berikan kekayaan adalah dari Allah. Kalau Anda harus berusaha, punya usaha yang pelit-pelit harus dengan bermacam-macam pelanggaran, maka sebaiknya Anda hijrah. Dan bisa jadi Allah telah menyiapkan rizki melalui jalan yang satu itu. Hanya kadang kita terlalu sempit. Seolah-olah rizkiku ada di sana saja. Padahal sama Allah, rizkimu melalui jalan sebelah, bukan situ. Berapa tahun kamu kerja? Sudah 10 tahun dah berkembang. Iya, jalanmu salah itu. Coba sebelah. Hijrah dengan yang rizki yang halal. Buka oleh Allah. Keberkahan ada dan seterusnya. Seperti itu, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ingat, siapapun yang mendengar suara ini, kalau termasuk orang yang melakukan pelanggaran, semoga dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair Buya atas jawaban dari pertanyaan jamaah di lembaga Al-Bahjah. Para pendengar yang berbahagia dan juga para pemirsa, kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui line telepon. Bagi para pendengar, para pemirsa yang ingin bertanya melalui line telepon, kami persilakan di 0231-830-8929. Kembali, bagi para pendengar, para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada yang ingin bertanya melalui line telepon, kami persilakan di 0231-830-8929. Baik, kita lanjutkan juga dengan pertanyaan dari media sosial ataupun dengan Facebook Buya Yahya. Pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah di Makassar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan ilmu kepada kita semua. Buya yang kami hormati, kami ingin bertanya, insya Allah kami akan berangkat menunaikan ibadah haji Buya. Namun biaya tersebut kami dapatkan dari atasan kami atau bos kami yang non-muslim. Apakah, pertanyaannya, apakah haji kami itu sah atau bagaimana Buya? Alaik tafadl. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah mendapatkan hadiah dari orang Yahudi. Pemberian hadiah dari orang non-muslim bukan suatu yang haram, asalkan bukan hadiah babi yang untuk kita makan, hadiah uang, hadiah mobil, hadiah motor, sesuatu yang pada dasarnya mubah dihadiahkan kepada kita, maka adalah halal, diperkenankan. Dan kita tahu itu adalah sesuatu yang pada dasarnya adalah halal. Bukan begini, semalam orang non-muslim mengatakan, semalam saya ngerampok dapat 1 miliar buat lu, buat haji ya. Oh, enggak begitu, bukan. Memang kelihatan dari bisnis yang wajar, seorang non-muslim berbisnis sesuai dengan aturannya, tidak ada zakat bagi mereka. Biarpun tidak bayar zakat adalah, kalau diberikan kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Ada orang dihajikan oleh seorang non-muslim, boleh. Bahkan kalau seorang non-muslim memberikan bantuan kepada pondok pesantren juga boleh. Tapi dengan catatan, waktu memberikannya bukan dengan menghinakan, memberikan dengan wajar, atasan ke bawahan, kamu dapat ini. Tapi kalau memberikan dengan cara menghinakan, haram menerima, akan merendahkan Islam. Contoh apa? Besok insya Allah di pesantren Al-Bahjah ada seorang non-muslim ingin memberikan bantuan, diekspos dengan 16 media. Oh, karena pondok enggak jadi-jadi, ini akan dibantu non-muslim, merendahkan seorang umat Islam, tidak, seolah-olah umat Islam tidak membantu. Jadi kalau pemberian hadiah dengan cara wajar, halal diterima. Tapi kalau memberi hadiah dengan merendahkan, itu haram menerima, sebab Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Jangan sampai direndahkan Islam itu. Ini perbedaannya. Jadi kalau wajar saja sebagai atasan berikan hadiah kepada bawahan, kamu pengennya apa? Dan biasanya ini atasan yang baik memberikan dengan kebaikan, suatu ketika akan dapat hidayah itu. Ada maksud pokoknya apa? Ada kan atasan yang lembut? Kita menemukan ada beberapa saudara-saudari kita yang ada bekerja di tempatnya orang kafir, selalu berkata, bos saya itu baik, kalau saya sholat, silakan sholat. Afwan Buya, ada pertanyaan lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Abi di Gunung Jati. Bapak Adi di? Gunung Jati. Gunung Jati. Pertanyaannya dengan Buya, dipersilakan. Punten Bu ya, mau nanya tentang kejadian yang aktual ini, bahwa ada seorang yang taubat, bahkan mengkhatamkan Quran dan sebagainya, taubatnya betul-betul taubat. Taubat kenapa? Tetapi dia sebelumnya sudah diponis hukuman mati oleh hakim dan akan dieksekusi taruhlah 10 hari ke depan. Nah, contoh kasus Punten Menepredi Budiman ini Bu ya. Dia tobat, benar-benar tobat sebelum dia dieksekusi mati. Nah, apakah tobat semacam ini merupakan tobat yang dianjurkan dan pasti diterima dengan asumsi tobatnya itu betul-betul tobat nasuha Bu ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin bisa disebutkan kejadian aktual ini apa? Kejahatan apa ini? Ya, kejahatan narkoba ya Freddy Budiman. Baru baik, baik. Iya, itu kan dia kan sebelum dieksekusi mati, dia tobat, betul-betul tobat ya. Jadi mohon penjelasannya, tobat semacam ini apakah kemungkinan diterima? Baik, dengan asumsi tobatnya betul-betul tobat nasuha begitu. Baik, betul. Terima kasih Bu ya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi. Bahkan ada seorang saudara yang bekerja di tempatnya orang non muslim, tapi dia baik, kalau kamu sholat, sholat, bahkan mau beli baju muslimah diberi, baru ini, ketahuilah, karena tidak ada kebencian kepada Islam, ketahuilah suatu ketika dia akan dapatkan hidayah. Dan banyak kita, sebab orang di luar Islam itu asalkan tidak kemakan fitnah kebencian kepada Islam, tidak ada masalah dengan Islam. Itu berada di masyarakat Eropa sana, di Amerika, dimanapun di mana ini ada, asalkan tidak mendengar isu palsu tentang Islam, mereka melihat Islam tuh nyaman dan indah dan tidak ada kebencian, wajar membantu dan sebagainya membantu. Bahkan sebuah cerita, membangun masjid itu gotong royong, orang di luar Islam membantu bangun masjid. Karena apa? Belum mendapatkan fitnah tentang Islam. Tapi di saat dihembuskan oleh orang-orang yang gak bener Islam, katanya teror, nah ini baru yang gak ada fitnah, aman. Termasuk di negeri-negeri kafir sana ada yang gak pernah dengar isu yang disebarkan, dihembuskan, menganggap Islam ternyata baik-baik dan sebagainya. Memang Islam mengajarkan kebaikan, nyaman, sehingga memberikan kebaikan. Dan boleh kita terima, asalkan itu tadi, di saat memberikannya bukan dengan menghinakan. Contoh apa? Mana orang fakir disendang? Orang di luar Islam. Bagi-bagi, menengkeran di atas kursi mewah, tuh, oh, diekspos ini. Kan kurang ajar namanya. Nah, boleh nerima gitu. Tapi kalau ada seorang non-Muslim, memberikan kepada seorang Muslim, dengan wajar diterima. Biarpun untuk ibadah haji, ibadah hajinya insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah halal dan sah. Insya Allah hajinya mabrur diterima oleh Allah. Adapun lihat, Allah pantang menghukum hambanya dua kali. Pertanyaan dua, yang kedua. Mungkin ada seorang narkoba dan sebagainya, sampai dihukum bunuh dan sebagainya. Ketahuilah, kalau sudah dihukum di dunia, ketahuilah tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Ketahuilah, Allah Maha Kasih. Semua yang dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Allah pantang menghukum hambanya dua kali. Tidak usah suudon kepada mungkin dia waktu masa hidupnya sebagai bos narkoba, membuat kesalahan di mana-mana. Tapi kalau ternyata sudah dihukum, ketahuilah. Dan menghukuman pengedar narkoba, dihukum mati dalam Islam diperkenalkan karena sudah dia telah membuat kerusakan di muka bumi, bukan sekedar mengonsumsi. Kalau mengonsumsi dicambuk. Hah? Dicambuk antara 40 sampai 80. Pokoknya dihukum, bahkan dalam mazhab Malik ditakzir sampai kapok. Agar tapi kita lihat, kalau sampai dihukum bunuh, dia adalah masuk bab membuat kerusakan di muka bumi, bahkan sebagian sampai mengatakan disalib. Semua yang buat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan, perampok ini membuat kerusakan. Ini hukumnya bukan sekedar dibunuh, setelah dibunuh digantung biar jadi pelajaran buat yang digantung, disalib, dipampang di tempat umum agar yang lain tahu. Tapi bagi dia yang bertobat, memang apalagi astagfirullah, saya nyesal, ampun, minta ampun kepada Allah, dihukum. Insya Allah tidak dihukum lagi di akhirat karena Allah pantang menghukum hambanya dua kali. Termasuk na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Orang yang melakukan perzinaan lalu bertobat, lalu dihukum rajam seperti pada zaman Nabi SAW. Ada seorang Ghamidiyah, ada orang Ma'is, setelah dihukum oleh Nabi, dihukum rajam, mati. Ada sahabat Nabi yang memandang biji, hah, mati dalam keadaan dihukum rajam karena zina. Direndahkan. Nabi marah dan berkata, kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih berat tobatnya orang ini. Maka kalau sudah orang bertobat, jangan main-main. Allah Maha Pengampun. Maka kepada siapapun yang pernah meleset dalam dosa hendaknya, yuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ingat, dosa kepada Allah seperti zina, bukan harus dirajam. Bukan harus Anda ngadu ke mahkamah lalu berkata, aku berzina. Tidak. Cukup tutup aib itu dan ngadulah kepada Allah. Supaya tidak salah faham. Saya membuat contoh perzinaan, lalu esok hari ada orang berkata, saya zina, tolong dirajam saya. Enggak, bukan dianjurkan Anda minta rajam. Akan tapi siapapun yang melakukan dosa kepada Allah, hendaknya tobat dan diam, tidak usah cerita kepada bangsa manusia. Ngadulah kepada Allah dan menangis kepada Allah dan selesai. Tapi ingat, siapapun yang sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum lagi di akhirat. Pezina yang sudah dicambuk, tidak akan dihukum di akhirat. Allah pantang menghukum dua kali. Pemabuk yang dicambuk, tidak akan dihukum lagi di akhirat. Termasuk tadi pengedar narkoba, kalau sudah dihukum mati, asalkan dia adalah seorang ahli iman, apalagi waktu mati masih ingat syahadat, asyhadu an la ilaha iman, Allah tidak akan menghukumnya lagi nanti di akhirat. Pantang Allah menghukum hambanya dua kali. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukran jazakumullah. Dan juga Pak Abi, itulah jawaban dari Bu Yahya perihal taubat yang telah disampaikan. Baik, kita masih berlanjut dengan pertanyaan melalui Facebook Bu Yahya. Selanjutnya pertanyaan dari Iskandar di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ingin bertanya, saat ini banyak sekali yang mengatasnamakan organisasi-organisasi sosial untuk penggalangan dana bencana ataupun bantuan dan sejenisnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, organisasi-organisasi yang semacam itu, apakah aman dari akidah yang menyimpang, walaupun niatnya ataupun menginformasikannya tentang kebaikan, untuk mengajak kebaikan. Alik tafadhal Bu ya. Baik, bismillah. Ada dua hal yang perlu diketahui. Jika Anda ingin membantu dalam kegiatan sosial, yang pertama harus Anda tahu bendera yang dibawa. Kalau Anda asal menyumbang, jangan-jangan itu benderanya orang yang merendahkan Islam. Atau Islam tapi akidah yang sesat. Berarti Anda diam-diam di saat membantu melalui orang tersebut atau kelompok tersebut, Anda mengangkat syiarnya. Karena dia di saat membantu akan pakai benderanya. Kalau itu adalah orang akidahnya sesat, berarti Anda telah mengangkat benderanya orang sesat. Seolah-olah Anda bersedekah untuk bantuan sosial, tapi Anda membuat dosa dengan sedekah Anda. Harus ini, hati-hati. Jangan latah membantu. Oh, kegiatan sosial. Tapi kalau akidahnya enggak benar, jangan Anda ikut-ikut. Lalu saya bagaimana? Anda buat sendiri dong. Kenapa Anda punya akidah yang benar? Kelompok yang benar. Mungkin ada lagi. Waduh. Ada kelompok benar, Bu ya. Tapi saya tuh curiga dia. Kenapa? Pengalaman dulu bohong dia. Duitnya diambil, bawa lari. Wah, ini kacau lagi ini. Akidah yang benar, akhlaknya enggak benar. Bagaimana nih? Anda tetap berusaha untuk membuat yang akidahnya benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang itu sebuah kelompok yang membawa syiar akidah sesat, Anda tidak boleh membantunya melalui orang itu. Tapi membantu tetap. Jangan berubah menjadi suutan. Wah, akidahnya enggak benar, enggak jadi deh. Akidah enggak jadi deh. Ini. Enggak begitu caranya. Saya buat contoh sederhana dan lakukan yang serupa. Kalau kita melihat orang fakir, orang pengemis di pinggir jalan. Ada curiga? Ah, pengemis ini kayaknya mabuk nih, wah kacau nih, paling duitnya buat mabuk nih. Baik. Kalau memang Anda tanda ada atau pengemis datang kepada rumah Anda, ke rumah Anda, ada curiga dia kalau dia bukan orang fakir yang sesungguhnya. Maka kalau ada kecurigaan di dalam diri Anda, Anda jangan memberi. Tapi Anda jangan pelit. Lah ini loh yang harus saya tunjukkan. Bagaimana? Anda jangan memberi karena Anda curiga ada tanda-tanda bahwasanya dia adalah pembohong atau tanda-tanda dia adalah bukan pencuri yang sesungguhnya atau dia memang kerjaannya enggak benar. Anda jangan memberi karena Anda ragu. Tapi Anda jangan pelit. Bagaimana? Anda, saya tidak boleh memberi tapi tidak boleh pelit. Sekarang begini caranya. Wah. Dia itu enggak benar kayaknya sudah. Ada tandanya dia, wah, saya enggak boleh ngasih. Cuman Anda jangan pelit. Bagaimana agar Anda tidak jatuh dalam kepelitan? Agar Anda tidak jatuh dalam kepelitan, tanyakan pada dirimu. Kalau benar kamu kasih berapa? Ayo. Saya kasih 20 ribu. Keluarkan 20 ribu, nanti cari orang fakir yang sesungguhnya di sana tuh. Gitu loh. Jangan beralasan. Kadang-kadang setan pinter. Wah kata Buya ini kalau curiga tidak kasih, jangan dikasih. Jadi orang pelit akhirnya. Oh curiga, tidak dikasih. Jangan-jangan. Wah ini salah paham omongan Buya ini. Kalau seandainya benar kamu ngasih berapa? Hah? 20 ribu, keluarkan 20 ribu cepat nih. Saya ini orang 20 ribu mestinya kalau benar. Cuman saya curiga, 20 keluar. Mah. Pokoknya ini 20 ribu, mestinya tak kasihkan dia. Cuman saya curiga dengannya. Kasih, pokoknya cari orang fakir yang benar. Selamat. Baik. Kelompok, organisasi yang punya pergerakan bantuan sosial itu, kalau memang Anda curiga akidahnya, Anda jangan membantu. Tapi kalau Anda pun tidak boleh masuk bab kepelitan. Kalau benar akidahnya ngasih berapa, ayo jangan sok. Jangan beralasan mau jadi orang pelit ya. Kalau dia benar Buya, seberapa pun tak kasih. Seberapa pun berapa, ayo. 100 juta, baik sekarang keluarkan 10 juta. 100 juta, keluarkan cepat. Biar tidak jadi alasan untuk pelit. Keluarkan 100 juta, baru nanti cari jalur yang benar ke sana. Keluarkan dulu, titipkan. Ma, saya sudah terlanjur ikrar nih. Kalau seandainya ini benar, akan kasih saya 100. Saya kasih 100 juta. Cuman karena gak benar, totong pegang 100 juta. Cari jalur yang benar sampai ke tempat tersebut. Nah gitu. Ini cuman membantu melalui syiar bid'ah tidak boleh sama sekali. Makanya hati-hati. Jangan latah bantuan sosial. Tak taunya Anda malah menjerumuskan diri Anda pada keharaman. Anda membantu syiar kafir atau syiar fasik, syiar ahli bid'ah, Anda masuk keharaman. Biarpun alasannya bantuan sosial. Berbeda ini syiar. Mohon maaf agama lain. Agama lain buat program, kita tidak boleh membantu. Tapi ingat, kalau ada orang Kristen, orang berorang lapar di kiri kanan kita, kita wajib ngasih makan. Beda loh ya. Kalau Anda membantu sebuah yayasan non-muslim, membantu yayasan non-muslim yang akan disalurkan dengan label mereka, Anda membantu siarnya. Haram Anda membantu. Tapi ingat, kalau ada orang non-muslim di kiri kanan kita, misalnya ada 20 orang Nasrani di kampung ini, fakir semuanya, saya beri. Boleh dan bahkan wajib. Tapi atas nama orang. Assalamualaikum. Enggak ada salam ya. Assalamualaikum. Semoga Allah yahdikum. Gitu aja. Allah yahdikum. Semoga Allah berikan hidayah kepada kalian. Wahai orang-orang yang semoga diberi petunjuk. Ada apa, Pak? Ini saya ada bantuan. Boleh. Islam mengajarkan kemuliaan. Tapi kalau atas label sebuah lembaga, maka ketahuilah itu ada syiar yang khusus. Dan kalau itu syiar kafir, kita mengangkat syiar kafir. Kalau syiar ahli bid'ah, kita mengangkat syiar ahli bid'ah. Dan kita harus waspada. Makanya berbuat baik pun harus ada ilmunya. Mau jadi gak cukup. Orang berbuat baik bisa terjerumus dalam kesalahan. Sehingga seolah-olah dia berbuat sebuah kebaikan. Akan tapi sesungguhnya dia melakukan satu kehinaan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair Buya. Namun sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin, mohon doanya dari Buya. Telah meninggal guru kita bersama pukul 3 pagi, yaitu Syekh Muhammad bin Umar Banamah Celeduk. Mohon doa sekaligus menutup perjumpaan kita kajian kitab Riyadhus Shalihin. Malik tafadhal Buya. Semoga Allah mengampuni Syekh Umar Banamah. Dan juga ada wali santri, ada ibunda, kakek dari ibu apa nenek dari wali santri Ibu Limut Halimah. Dan semua yang telah meninggal dunia dari kerabat kita, sanak saudara kita dan kaum muslimin di dunia semuanya. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka, mengampuni mereka. Dan yang ditinggal diberi oleh Allah dengan segala kebaikan. Dan semoga Allah menyusulkan kita kelak setelah panjang umur dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Sekaligus pengumuman sebelumnya, jadwal pembukaan pengajian rutin Kuningan Brebes Indramayu. Kajian tafsir Sabtu depan, Hikam insyaallah besok malam Senin, malam Selasa besok. Kemudian Minhajul Abidin di Weru mulai malam Ahad depan. Indramayu Sabtu malam Ahad 11 Dzulqa'dah atau 13 Agustus. Kemudian di Brebes malam Kamis, Rabu malam Kamis tanggal 17 Agustus atau 15 Dzulqa'dah. Di Kuningan dimulai hari Sabtu malam Ahad tanggal 24 Dzulqa'dah atau 26 Agustus. Insyaallah semoga semuanya mudah untuk mengikuti. Dan kami umumkan kepada semuanya, kami seru, ayo. Buah Ramadan kita petik saat ini. Kita di bulan Ramadan ingin menjadi orang yang rindu kepada kebaikan. Sekarang ayo kita buah petik, kita petik buahnya. Jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan, baik dengan ibadah, baca Al-Quran, sujud kita, hadiri majelis kita, Dan juga kami seru kepada semuanya untuk bersama-sama bisa membantu membebaskan tanah sebelah ini yang sudah ada kesepakatan harga, kurang lebihnya adalah 2,5 miliar setengah. Jadi seberapa mampu, seberapapun Allah Maha tahu, untung-untung ada. Kalau ada yang membebaskan semuanya, masih yang lain masih ada kesempatan untuk berjuang, ada bangunan yang belum beres. Jadi kami menyeru kepada semuanya. Pertama adalah menyeru, ayo kita berjuang dengan harta kita, yang punya harta. Jangan tunda esok hari, semakin cepat. Yang kedua adalah, yuk dengan lidah kita untuk menyampaikan kepada yang lainnya dengan cara terhormat. Kemudian, yang ketiga adalah dengan panjatan doa. Ini yang paling penting. Panjatan doa. Ini yang paling besar yang kami harap dari para bapak ibu, karena kami husnudzon. Di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan ini adalah orang tulus. Mustahil. Karena sudah janjikan Nabi, kalau ada perkumpulan tentu ada kekasih Allah di situ. Sehingga mustahil kalau seandainya doanya ini tidak dikabul semuanya. Tentu ada satu atau dua atau sepuluh yang dikabul oleh Allah. Ini keyakinan kami. Maka dari itu kami mohon didoakan oleh semuanya. Yang hadir di majlis ini, atau yang menyaksikan, atau yang mendengar suara ini, tolong doakan dengan doa, dengan khusus, dengan khusyuk. Yang pertama adalah dengan cara, ya Allah, dengan permohonan kepada Allah, ya Allah, kirimkan orang ikhlas ahli surgamu, yang bisa membantu untuk pembebasan tanah. Panjatkan tolong setiap malam. Besok hari tentu ada jawabnya. Insya Allah minggu depan Anda sudah dengar jawabnya. Ya Allah, kirimkan orang ikhlas ahli surgamu yang bisa membantu pembebasan tanah ini. Orang ikhlas ahli surgamu, orang ikhlas ahli surgamu, orang ikhlas ahli surgamu. Dan yang kedua tambahkan, ya Allah, jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jangan sampai kita tertinggal. Ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Inilah, jadi kami mohon untuk itu. Dan mari kita doa sekali membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengirim ahli surga yang ikhlas untuk membebaskan tanah ini. Dan bantu pembangunan pondok secara umum. Ahli surga yang ikhlas. Ahli surga yang ikhlas. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah yang menguasai kami, ya Allah. Ya Allah, lembutkan perilaku kami, ya Allah. Lembutkan tutur kata kami, ya Allah. Sejukkan pandangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan apa yang kami lakukan adalah indah di matamu, indah di mata kekasihmu Nabi Muhammad, indah di mata hamba-hambamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang kau cintai dan dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, ya Allah. Dan jauhkan kami dari melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain benci kepada kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan siapapun, ya Allah, yang telah pernah kami sakiti, ya Allah, pernah kami lukai hati mereka, kami mohon angkat derajat mereka, lembutkan hati mereka. Jangan kau jadikan dia pendendam dan pembenci. Dan kami mohon, ya Allah, lapangkan hati kami, bersihkan hati kami dari dendam dan benci dan dengki. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menggunjing dan menfitnah kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, bantu kami untuk berlemah lembut dengan orang yang bersama kami, yang ada di sekitar kami, dari sanak kerabat kami, ya Allah, istri kami, suami, anak-anak, santri, pegawai, atasan, semua yang bersama kami, ya Allah. Dan jika ada orang yang merasa tersakiti oleh kalimat kami, oleh lidah kami, kami mohon, ya Allah, gantilah dengan segala kebahagiaan, ya Allah, dengan segala kebaikan, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah, yang belajar di tempat ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal dan amal yang kau terima, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, engkau maha tahu siapa yang telah berjuang di tempat ini. Ya Allah, biarpun kami tidak tahu, engkau tetap maha tahu, ya Allah. Engkau tahu siapa yang berjuang di tempat ini. Maka kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat karena mereka tidak ikhlas. Kami ingin mereka semua menjadi akhir ikhlas. Dan kami mohon, ya Allah, kebaikan mereka kembalikan kepada mereka kelak di akhirat, ya Allah. Dan kembalikan di dunia, ya Allah, kepada diri mereka dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah. Yang telah meninggal, ampuni, ampuni, ampuni. Dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, dosa mata kami yang sering melihat yang haram. Dan sungguh engkau maha tahu, ya Allah. Lidah kami pernah berucap yang haram, telinga kami mendengar yang haram, hati kami banyak kekotorannya. Dan kami mohon ampuni dan bersihkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan petunjuk dan bimbinganmu kepada pejabat-pejabat kami, pemimpin kami, ya Allah. Jika mereka orang yang baik, jadikan mereka semakin baik. Jika mereka orang bejat dan jahat, kami mohon, wahai Zat yang maha memberi hidayah, berikan hidayah dan petunjukmu kepada mereka, pejabat kami, pemimpin kami, aparat kami, dan jadikan mereka ahli surgamu, ya Allah. Dan angkat untuk kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah, yang cinta kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman dan iman, ya Allah. Kami mohon dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.